الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, penguasa langit dan bumi dan yang menguasai segala sesuatu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Dan saya bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Dia semata. Fala ma'budu haqqun illallah subhanahu. Maka tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu. Wa ghayrullahi in 'ubida faqad 'ubida bil batil. Maka siapa saja selain Allah yang diibadahi, maka ia diibadahi dalam kebatilan. Kama qala ta'ala, dzalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi batil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya Allah lah zat yang berhak untuk disembah, dan sesungguhnya apapun selainnya merupakan kebatilan. Wa anna Allah huwa al-'aliyyul kabir. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha tinggi lagi maha besar. Syahadatan liman 'alima anna Allah rabbuhu wa khaliquhu. Sebagai kesaksian orang yang mengetahui bahwa Allah adalah penciptanya. Wa annahu ilahuhu wa ma'buduh. Dan bahwasanya Allah adalah Tuhannya dan sesembahannya. Wa annahu la yanfa'uhu wa la yadhurruhu ahadun illa Allah wa bi'idznillah. Dan ia mengetahui bahwa tidak ada yang bisa memberikan manfaat kepadanya, tidak pula mendatangkan mudarat kepadanya kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Kama qala azza wa jal, fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebagaimana Allah azza wa jalla berfirman, maka ketahuilah olehmu bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Wa shahadata man yuqir lillah bi asma'ihi wa sifatih. Dan kesaksian orang-orang yang mengikrarkan bagi Allah tabaraka wa ta'ala nama-namanya dan sifat-sifatnya. Kama qala ta'ala, walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah memiliki nama-nama yang berada di puncak kebaikan, maka berdoalah kepadanya dengan nama-nama tersebut. Wa qala ta'ala, lita'lamu anna Allah 'ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in 'ilma. Dan firman Allah tabaraka wa ta'ala agar kalian mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha mampu atas segala sesuatu, dan bahwasanya ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya. Syahadatan man ya'lamu wa yatayaqqan annahu la najata illa bi ittiba'ihi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai kesaksian orang yang mengetahui bahwasanya tidak ada jalan keselamatan kecuali dengan mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu la tariqa ila ridwanillah wa la ila jannatin illa min tariq mutaba'ati an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada jalan untuk mencapai keridhaan Allah, tidak pula ada jalan untuk masuk ke dalam surga kecuali dengan cara mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anna Allah wa shahadata man ya'lam anna Allah astaghafu wa khatama bihi risalatih. Dan kesaksian orang yang mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilikinya dan mempercayakan kepadanya risalahnya. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam khatamal anbiya la nabiyya ba'da. Dan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi, tidak ada lagi nabi setelahnya. و وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة. Dan bahwasanya beliau telah menyampaikan risalah dan menunaikan amanah. Sallallahu alaihi wa ala ashabihi ajma'in. Semoga salawat tercurahkan kepadanya dan kepada para sahabatnya seluruhnya. Wa ala azwajihi ummahatil mu'minin. Dan semoga juga tercurahkan kepada istri-istrinya ummahatul mu'minin. Syahadat man ya'lam annahum radhiyallahu anhum khairu hadhihi al-ummah. Dan sebagai kesaksian orang yang mengetahui bahwa mereka itu para sahabat radhiyallahu anhum adalah sebaik-baik umat ini. Wa abar hadhihi al-ummah quluba. Dan yang paling baik hatinya dari kalangan umat ini. Wa azkaha uluma. Dan yang paling suci ilmunya. Wa anna Allah ikhtarahum li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih mereka untuk menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naqalu ad-din kama akhadhuhu min an-nabi sallallahu alaihi wasallam lafzan wa ma'na. Mereka menukilkan agama ini kepada kita sebagaimana mereka mengambilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara lafaz dan makna. Lam yaktumu minhu syai'a. Mereka tidak menyembunyikan sedikit pun darinya. Wa lam yazidu wa lam yunqisu minhu syai'a. Dan mereka tidak menambah-nambah agama tersebut, tidak pula mengurang-uranginya sama sekali. Faradhiyallahu anhum ajma'in. Maka semoga Allah meridhai mereka seluruhnya. Amma ba'd. Fahada majlisuna as-sadis wal akhir insyaallah. Ini adalah pertemuan kita yang keenam dan ini yang terakhir insyaallah. Bil ta'liq ala hadhihi ar-risalah al-mukhtasara. Di dalam memberikan komentar dan penjelasan terhadap risalah yang ringkas ini. Wa hadhihi al-aqidah as-sunniyah as-safiyah an-naqiyyah. Dan yang ada di dalamnya adalah aqidah sunniyah, aqidah yang bersih. Ibaratuha wadihatun sahlan. Ungkapan-ungkapannya adalah ungkapan-ungkapan yang jelas bagi mudah. Ba'ida 'ani at-ta'qid fil alfaz wal ma'ani. Jauh dari lafaz-lafaz yang rumit dan makna-makna yang rumit. Wa hakadha kana as-salaf fi 'ilmihim. Demikianlah para ulama salaf di dalam ilmu-ilmu mereka. La yujad 'indahum ta'qidul alfaz. Tidak ada di sisi mereka lafaz-lafaz yang rumit. Wala su'ubata fiha. Dan tidak ada hal-hal yang sulit di dalamnya. Sawa'an katabu wa takallamu fil 'aqidah wal iman. Sama saja apakah mereka membahas dan berbicara tentang aqidah dan iman, atau takallamu fi al-fiqh wal ahkam al-'amaliyah, ataupun mereka berbicara di dalam permasalahan fikih dan hukum-hukum amalan, atau takallamu fi az-zuhd wal raqa'iq wal adab, atau ketika mereka berbicara tentang perkara zuhud dan hal-hal yang melembutkan hati serta adab-adab. Kanu ba'idi fi kulli dhalik 'an at-takalluf wa at-tanattu'. Di dalam membahas hal itu atau membicarakan hal itu, mereka sangat jauh dari sikap at-tanattu', berlebih-lebihan dan menyulitkan. Li'annahum talaqqaw 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadha ad-din. Karena mereka mengambil agama ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala ta'ala wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikr. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala telah berfirman, sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an itu untuk diingat. Wa qala ta'ala wa ma ana minal mutakallifin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bukanlah aku termasuk dari orang yang menyusah-nyusahkan diri. Hadza amrun min Allah li nabiyyi an yaqula lin nasi dzalik. Ini merupakan perintah dari Allah kepada nabinya untuk mengucapkan hal tersebut. Wa annahu ba'idun 'an at-takalluf. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jauh dari sikap menyulit-nyulitkan. Fala yatakallam fi ma laysa lahu bihi 'ilm. Maka beliau tidak memberatkan diri beliau dalam permasalahan-permasalahan yang beliau tidak memiliki ilmu tentangnya. Wala yatakallam fi ma lam yuhi Allah ilaihi. Dan beliau tidak menyulitkan diri beliau dalam perkara-perkara yang Allah tidak memberitahukannya kepada beliau. Wala yatakallam fil alfaz as-sa'ba, dan beliau tidak menyulitkan diri beliau di dalam lapat-lapat yang susah, asyarat al-fahm, yang sulit untuk dipahami. Wa innama bi alfadhil qaribatin sahla, melainkan beliau menggunakan lafaz-lafaz yang dekat, yang mudah untuk dipahami. Wa sami'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan mereka telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, halakal mutanatti'un, binasa orang-orang yang berlebih-lebihan dan menyulit-nyulitkan diri mereka. Alladzina yatashaddadun, yang mereka itu banyak berbicara, wa yatashaddaqun fil alfaz wal maani, dan mereka berbicara dengan lafaz-lafaz yang sulit dan makna-makna yang sulit. Falihadha jaa ilmu salaf al manqul anhum, oleh karena itu datang ilmu salaf yang dinukilkan dari mereka, fi jami'id din, dalam semua urusan agama, bi ibaratin mukhtasarah, dengan ungkapan-ungkapan yang ringkas, wa alfadhin wadhihatin sahla, dan dengan lafaz-lafaz yang jelas lagi mudah. Wa hadha bi khilaf ma btuliya bihi aktsarul mutaakhirin, dan ini berbeda dengan orang-orang yang diuji dari kalangan kebanyakan orang-orang yang datang belakangan ini. Tatwilun wa taktsirun bila faedah, mereka terlalu berpanjang-panjangan dan terlalu banyak berbicara tanpa faedah. Wa ta'qidun fil alfaz wa 'usrun fi al-ma'rifahmiha, dan mereka menggunakan lafaz-lafaz yang rumit dan sulit untuk memahaminya. Sawa'an fi kutub aqaidihim aw fi kutub al-fiqh, sama saja di dalam, apakah di dalam kitab-kitab akidah mereka atau di dalam kitab-kitab fikih mereka. Faradhiyallahu 'an salafina as-salih, semoga Allah meridai para pendahulu kita yang salih. Wa fi hadhihi ar-risalah ka ghayriha mizatun ukhra, dan di dalam risalah ini sama seperti risalah-risalah yang lainnya terdapat keistimewaan yang lain. Annaha jama'at baina dhikri sunnah wa usul ad-din, bahwa risalah ini menggabungkan antara menyebutkan prinsip-prinsip sunnah dan prinsip-prinsip agama. Wa at-tahdhir min diddiha wa hiya al-bid'ah, dan di dalamnya disebutkan peringatan dari lawannya yaitu bid'ah. Kama fa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kama fi hadits al-irbad bin Sariyah, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadits al-irbad bin Sariyah. Qala 'alaikum bi sunnati wa iyyakum wa muhdatsatil umur, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku, dan berhati-hatilah kalian dari perkara-perkara baru di dalam agama. Wa fi sahih Muslim, dan di dalam sahih Muslim min hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min nabiyyin ba'athahu aw ta'athahu Allahu qabli, tidak ada seorang nabi pun yang Allah mengutusnya sebelumku, illa kana haqqan alaihi أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم, melainkan wajib bagi nabi tersebut untuk menunjukkan kepada umatnya kebaikan-kebaikan yang mereka mengetahuinya. وينذرهم شر ما يعلمه لهم, dan memperingatkan mereka itu umatnya dari keburukan-keburukan yang mereka ketahui. فهذا شأن وطريق وسبيل الأنبياء والرسل, inilah keadaan dan jalan yang ditempuh oleh para nabi dan para rasul. Al-amru bil khair wa raqsuhu at-tauhid, mereka memerintahkan untuk melakukan kebaikan dan pokok kebaikan itu adalah tauhid. Wan nahyi 'anil syarr wa raqsuhu asy-syirk, dan mereka melarang dari keburukan dan pokok keburukan itu adalah syirik. Wa hakadha huwa hadyun nabiy sallallahu alaihi wasallam, demikian pula lah petunjuk nabi sallallahu alaihi wasallam. ومن تبعه من أئمة السنة على هذا الطريق, dan siapa saja yang mengikuti mereka di atas jalan ini. أمر بالسنة ونهي عن البدعة, yaitu memerintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnah dan melarang dari perkara bid'ah. يدعون إلى السنة بالتفصيل والدليل, mereka mengajak untuk berpegang teguh kepada sunnah dengan rinci dan dengan dalil-dalil. Intabih li hadha, perhatikanlah ini, saya ulangi lagi, yad'un ila sunnah bitafsir wa bidalil. Mereka menunjukkan kepada sunnah dengan rinci dan dengan dalil. Fala yad'un ila sunnah bil mujmalat faqat. Maka mereka tidak menyampaikan atau memberitahukan tentang sunnah secara global saja. Wala bidun adillah. Bukan pula tanpa dalil. Walakin yurabbun an-nas 'ala al-adillah. Akan tapi mereka mendidik manusia untuk berpegang dengan dalil. Wal imaman ar-raziyan huna, dan dua imam ar-razi di sini, zakara ru'us al-masail fil 'aqidah was-sunnah. Keduanya menyebutkan pokok-pokok inti di dalam akidah sunnah. Wa adillatu hadhihi al-masail mabsuutatun 'indahum fi kutubin ukhra. Dan dalil-dalil tentang permasalahan ini terbentang lebar di sisi mereka di kitab-kitab yang lain. Wa 'inda ghairihim min a'immati as-sunnah. Dan di sisi selain mereka dari kalangan imam-imam sunnah. Wa kadhalik tariqat ahli as-sunnah at-tahdhir mimma qala. Demikian pula di antara metode ahli sunnah adalah mentahdir, memperingatkan umat dari hal-hal yang menyelisihi sunnah. Fadzakaru usul as-sunnah fi asma'illah wa sifatih. Maka mereka ahli sunnah menyebutkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, penetapan nama-nama dan sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Wa hadzaru min al-bid'ah al-mukhalifah fi dhalik wa firaqiha. Dan mereka mentahdir, memperingatkan umat dari bid'ah-bid'ah yang menyelisih hal tersebut dan kelompok-kelompok yang tersesat di dalamnya. Wa dzakaru usul as-sunnah fil iman, dan mereka menyebutkan prinsip sunnah tentang iman. Wa hukm murtakib al-kabirah fid dunya wal akhirah, dan menjelaskan tentang hukum para pelaku dosa besar ketika dia di dunia dan ketika dia di akhirat. Wa lam yaktafu bidzalik, dan mereka tidak cukup sampai di situ. Walakin dzakaru al-firaq ad-dhalla al-mukhalifa fi hadha, melainkan mereka itu ahli sunnah menyebutkan tentang kelompok-kelompok yang sesat di dalam permasalahan ini. Wa taqaddama ma'akum amsilatun 'ala dzalik, dan telah berlalu bagi kalian contoh-contoh yang menunjukkan hal tersebut. Wa fi hadhihi ar-risalah al-mukhtasarah, di dalam risalah yang ringkas ini, taqaddama anna min usul as-sunnah wad-din, telah berlalu bagi kalian bahwa di antara prinsip-prinsip sunnah dan agama, anna al-Qur'an kalamullah ta'ala ghairu makhluq, adalah pernyataan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Wal an yadhkurani man al-firaq al-mukhalifa fi al-Qur'an, dan sekarang keduanya akan menyebutkan tentang siapa saja kelompok-kelompok yang menyimpang di dalam permasalahan Al-Quran. Wahia wahum al-Jahmiyah, mereka kelompok tersebut adalah al-Jahmiyah. Wahum ala thalath maratib, mereka al-Jahmiyah ini berada pada tiga tingkatan. Hasaba quwwati sunnah wa ba'daha, quwwat ahli sunnah wa ba'dihim, sesuai dengan kekuatan ahli sunnah dan lemahnya mereka. فإذا كانت الدولة للمبتدعة، apabila negeri itu dikuasai oleh ahlul bid'ah، وأهل السنة محاربون، dan ahl sunnah di negeri itu diperangi، صرحوا بخلق القرآن صراحة، يعني الجهمية، maka kelompok Jahmiyah ini secara tegas dan jelas mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk، وقالوا بأنه مخلوق، dan mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. وهذا كفر بإجماع السلف. Dan pernyataan mereka ini merupakan pernyataan yang kufur menurut kesepakatan para salaf. ولهذا ذكر الإمام اللالكائي. Oleh karena ini Al-Imam Al-Lalakai menyebutkan ما يقارب 555 عالما وإماما. Ya, sekitar 555 alim atau ulama. كلهم اجمعوا واطبقوا على تكفير الجهميه. Semua ulama tadi 555 semuanya sepakat mengkafirkan al-Jahmiyah. Wa takfir qawlihim bi ta'til as-sifat, dan mengkafirkan pernyataan mereka di dalam menafikan sifat-sifat. Wa takfir qawlihim bi khalqil Qur'an, dan mengkafirkan pernyataan mereka bahwa Al-Quran itu makhluk. Ala tafsir alladhi taqaddama ma'akum fi jalsati adh-dhuhr, dengan perincian-perincian yang telah berlalu bagi kalian di pertemuan zuhur tadi. Fil farq bainal umum wal muayyan, yaitu tentang perbedaan pengkafiran yang umum dengan pengkafiran pada orang tertentu. Fala taghfalu an hadzal farq wa huwa aslun muhim, maka jangan kalian lalai dari perbedaan ini karena dia adalah hal yang prinsip yang sangat penting. Fa idza kanat as-sunnah aqwa wa adhhar, maka apabila sunnah itu kuat dan jaya, wad-daulatu lahum li ahli sunnah, dan negara ketika itu berpihak kepada ahli sunnah, tahayyal al-jahmiyah bi taghyir ba'd al-alfaz, maka orang-orang Jahmiyah ini akan membuat tipu muslihat dengan merubah lafaz. Fasara minhum al-jahmiyatun lafziyah, maka jadilah di antara mereka itu ada yang namanya Jahmiyah al-lafziyah. Faqalu alfazuna bil-Qur'an makhluqah, mereka mengatakan lafaz kita terhadap Al-Qur'an itu adalah makhluk. Yuriduna al-Qur'an nafsuhu al-mutalaffaz bihi, yang mereka inginkan dengan lafaz di situ adalah yang dilafazkan, yaitu Al-Qur'annya. Amma ahlus sunnah, adapun ahlus sunnah, fatafattanu lahum, maka mereka cerdas terhadap hal ini. Wa qala al-Imam Ahmad wa ghayruh, berkata al-Imam Ahmad dan selainnya, al-lafziyatu syarrul jahmiyah, al-lafziyah adalah kelompok Jahmiyah yang paling buruk. Li'annahum yulabbisun 'ala an-nas, karena mereka melakukan pengkaburan kepada manusia. Wa ahlus sunnah yufarriqun, dan ahlus sunnah mereka membedakan, bainat tilawati wal qira'ah, ahlus sunnah mereka membedakan antara bacaan, hadhihi fi'lul 'abd, bacaan itu adalah perbuatan hamba, wal 'abdu wa af'alu makhluq, dan hamba serta perbuatannya itu adalah makhluk. Amma al-kalam al-matlu al-maqru' fa hadha kalamullah ghair makhluq, adapun ucapan yang dibaca, yang dibaca, maka itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Kama yufarriqun bain al-kitab wal-maktub, sebagaimana mereka ahlu sunnah membedakan antara penulisan dengan yang ditulis. Al-kitabatu fi'luka anta, tulisan itu adalah perbuatanmu. Wa fi'luka makhluq, dan perbuatanmu adalah makhluk. Amma al-kalam al-maktub fi as-suhuf fa huwa kalamullah, adapun ucapan yang tercatat di lembaran-lembaran itu, maka itu adalah kalamullah. Fa ja'a ha'ula wa labbasu bi kalimat lafzi, maka datanglah mereka ini, itu Jahmiyah ini, lalu mereka membuat samar dengan mengatakan lafazku. Yaqulun lafzi makhluq, yuridun al-Qur'an makhluq, mereka mengatakan lafazku ini makhluk, namun mereka menginginkan dengannya Al-Qur'an itu makhluk. Lakinnaha hilatun wa tala'ub, akan tapi mereka mengucapkannya dalam bentuk hilah, tipu muslihat dan bermain-main kata. Fa'immatus sunnah tanabbahu lahum, adapun imam-imam sunnah mereka memahami dan mengetahui hal tersebut. Wa qalu antum jahmiyah, maka imam ahli sunnah mengatakan kalian adalah Jahmiyah. Walakin ba'd al-muntasibin ila sunnah, akan tapi sebagian orang-orang yang menyandarkan diri mereka kepada sunnah, aradu an yaruddu alaihim, ingin membantah mereka, faraddul bid'ah bi bid'ah, lalu mereka membantah bid'ah dengan bid'ah pula. Wa bi lafdhin mujmal, dan mereka membantah dengan lafaz yang global. Faqalu la lafzi bil Qur'an ghair makhluq, maka mereka mengatakan tidak, lafazku di dalam membaca Al-Qur'an bukanlah makhluk. Faqala al Imam Ahmad wa ghayruh, maka Imam Ahmad dan selainnya mengatakan, man qala lafz makhluq fa huwa jahmi, barang siapa yang mengatakan lafaz itu adalah makhluk, maka dia seorang Jahmiyah. Wa man qala ghair makhluq fa huwa mubtadi', dan siapa yang mengatakan lafaz itu bukanlah makhluk, maka dia seorang pelaku bid'ah. Limadha badda'ah, mengapa Al-Imam Ahmad membid'ahkan orang tersebut? Wahid, yang pertama, satu, aywa, li'annahum qabalu al-bid'ah bi-bid'ah, karena mereka melawan bid'ah dengan bid'ah pula. Wa ahlus sunnah yaruddun al-bid'ah bis-sunan wal-adillah, sedangkan ahlus sunnah itu membantah bid'ah dengan sunnah dan dengan dalil-dalil. Al-thani, alasan yang kedua, annahum takallamu bi lafdhin mujmal, bahwa mereka berbicara dengan lafaz secara global, yahtamil al-haq wal batil, yang mana ucapan ini mengandung kebenaran dan mengandung kebatilan. Wa hadha yusabbib al-labs wal ishtibah, dan ini menyebabkan terjadinya kesamaran. Wa yurith al-ishkal, dan melahirkan kemuskilahan. Wa qad dzakara syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah telah menyebutkan fi kitabih ad-dar' يعني دفع تعارض العقل والنقل di dalam kitabnya yang berjudul kontradiksi antara akal dan dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah, anna hadhihi al-alfaz al-mujmala, bahwa lafaz-lafaz yang global ini yusabbibu al-ishkal wasyubah, akan menyebabkan terjadinya kemuskilahan dan syubhat-syubhat. Wa yurith al-furqa wal-ikhtilaf, dan melahirkan perpecahan dan perselisihan. Wa syari'ah ja'at bidaf' wa rad al-furqa wal-ikhtilaf, sedangkan sunnah datang untuk menolak dan menghilangkan perselisihan dan perpecahan. Wa qata' was-abwab wa qata' asbab al-furqa wal-ikhtilaf, dan memutus sebab-sebab terjadinya perpecahan dan perselisihan. Wasad wa ighlaq abwab al-fitnah 'ala al-muslimin, dan menutup pintu-pintu fitnah bagi kaum muslimin. Al-firqa ats-tsalitsa min al-jahmiyah, kelompok yang ketiga dari urutan kelompok Jahmiyah, qalu kullama ista'malna hila tanabbaha lana a'immat as-sunnah, mereka mengatakan setiap kali kita melakukan tipu daya pasti diketahui oleh ulama-ulama sunnah. Yajib ala ahli sunnah an yahdharu tala'ub ahli bid'ah, maka wajib bagi ahli sunnah untuk berhati-hati terhadap permainan-permainan ahli bid'ah. Fa inna ahli bid'ah idza kushifu bismin, karena ahli bid'ah itu apabila telah tersingkap satu nama bagi mereka, aw urifat bid'atuhum bilafdhin, atau diketahui bid'ah mereka dengan suatu lafaz, ghayyaru min asma'ihim wa baddalu min alfadhihim, maka mereka akan mengganti nama mereka dan mereka akan merubah lafaz-lafaz yang mereka gunakan, hatta yulabbisu 'ala an-nas, agar mereka bisa membuat kesamaran bagi manusia. Fa'ala ahli sunnah an yakunu adkiya' busara', maka hendaklah ahli sunnah itu menjadi orang-orang yang cerdas. Kama kana a'immatuhum, sebagaimana para imam mereka. Al-firqa ats-tsalitsa hadhihi min al-jahmiyah, kelompok yang ketiga dari Jahmiyah ini, al-mukhalifin fil Qur'an al-Karim, yang menyelisihi ahli sunnah di dalam permasalahan Al-Qur'an al-Karim, dararuhum 'ala al-'ammah ashad min al-ulayayn, min al-firqatayn al-ulayayn, bahaya mereka bagi orang-orang awam itu lebih parah daripada dua kelompok yang pertama. Fa inna 'awam al-muslimin idza sami'u man yaqul al-Qur'an makhluq wa hum 'ala al-fitra nafaru minhu, karena keumuman kaum muslimin itu kalau mereka mendengar ada yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk dan fitrah mereka selamat, mereka akan lari dari orang yang mengatakan demikian. Wa idza sami'u man yaqul lafzi makhluq lafzi ghair makhluq aidan qalu hadha kalam la na'qilu la nafhamu, ibtadu anhu fil ghalib. Demikian pula orang-orang awam ini kalau mendengar ada yang mengatakan lafaz saya terhadap Al-Qur'an itu makhluk atau lafaz saya terhadap Al-Qur'an itu bukan makhluk, maka orang-orang awam akan mengatakan ini lafaz tidak masuk akal dan sulit bagi saya untuk memahaminya, maka mereka pun menjauhkan diri mereka dari orang tersebut. Walakin, akan tetapi al-akhtar wal amkar, yang lebih berbahaya, hadhihi al-ism ats-tsalits, adalah kelompok yang ketiga ini. Yaqulu wa hum yusammihum as-salaf al-waqifah fil Qur'an, ulama salaf mengatakan mereka ini adalah orang yang tidak menentukan sikap tentang Al-Qur'an. Wa yusammunahum asy-syakuna fil Qur'an, dan ulama salaf menamakan mereka ini orang-orang yang ragu tentang Al-Qur'an. Yaqulun ya akhi qul kalamullah uskut la taqul makhluq wa la taqul ghair makhluq, mereka mengatakan kepada kita, wahai saudaraku, katakanlah Al-Qur'an adalah kalamullah, kemudian diam. Jangan bilang Al-Qur'an itu makhluk, jangan pula bilang Al-Qur'an itu bukan makhluk. Qala al-Imam Ahmad, haula'i asyarr wa adarr 'ala al-'amma, Kata Imam Ahmad rahimahullah, mereka ini yang ketiga ini lebih parah dan lebih berbahaya bagi orang-orang umum. Wa kana yas'uhum wa yajuzu lahum dzalik, dan hal itu boleh bagi mereka qabla an tuhditha al-jahmiyyah al-qawl bi khalq al-Qur'an. Hal itu boleh mereka ucapkan sebelum munculnya kelompok Jahmiyah tentang Al-Qur'an. Wa huwa kufrun 'adzim. Dan ia adalah kekufuran yang besar. Fabada an sarraha al-mubtadi'a bi batilihim, setelah ahlul bid'ah telah menampakkan kebatilan mereka, la yasahu an yaqul kalamullah wa yasbut, la bud an yaqul ghair makhluq, maka tidak boleh bagi mereka mengatakan Al-Qur'an itu kalamullah kemudian diam, melainkan mereka harus menambahkan kata Al-Qur'an itu bukan makhluk. Walihada qala al-Imam Ahmad fi kitab Usul As-Sunnah, oleh karena ini Imam Ahmad mengatakan dalam kitab Usul As-Sunnah, wala yad'uf an yaqul ghairu makhluq, dan janganlah seseorang itu lemah untuk mengucapkan Al-Qur'an itu bukan makhluk. Limadha? Karena Al-Qur'an min sifatillah wa sifatullah ghair makhluqah. Mengapa demikian? Karena Al-Qur'an itu merupakan sifat Allah, dan sifat Allah itu bukanlah makhluk. Kalamuhu wa ilmuhu wa hikmatuhu wa qudratuhu subhanahu wa ta'ala. Ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu Allah, kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala merupakan sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Masya Allah, masya Allah. ما شاء الله ما شاء الله. يلا. قال الرازيان: ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة. Berkata dua Imam Ar-Razi, dan siapa yang meyakini bahwa Al-Quran itu makhluk, maka dia adalah seorang kafir dengan kekufuran yang mengeluarkannya dari agama. قوله ينقل عن الملة, perkataannya yang mengeluarkan atau memindahkannya dari agama Islam, raddun ala man za'am anna salaf aradu bihi kufr asghar duna kufr, merupakan bantahan kepada bantahan para salaf kepada orang-orang yang menuduh bahwa para ulama salaf menginginkan dengan kekafiran di sini kekafiran yang kecil. Wassalaf aftau bi annahu kufrun akbar, padahal para ulama salaf memfatwakan bahwa keyakinan ini merupakan kekafiran yang besar. Amma al-hukm 'ala al-mu'ayyan fataqaddama al-kalam ma'akum, adapun menghukumi orang tertentu maka telah berlalu penjelasannya bagi kalian. Wa qawluhu wa man shakka fi kufrihi mimman yafham fahuwa kafir, dan siapa yang ragu tentang kekufuran keyakinan tersebut dari orang-orang yang faham, maka orang yang ragu itu pun dia kafir. Alladhi la yara anna aqwalahum fi ta'qil sifatillah, orang-orang yang tidak orang-orang yang memandang bahwa ucapan mereka di dalam mengingkari sifat-sifat Allah, wa anna aqwalahum fi al-qadar, dan bahwa pendapat-pendapat mereka tentang takdir, wa anna aqwalahum fil Qur'an, dan bahwa pendapat-pendapat mereka tentang Al-Qur'an, wa khassatan as-sifat wal Qur'an, secara khusus sifat dan Al-Qur'an, alladhi ajma' as-salaf fihi 'ala kufri al-Jahmiyah, yang para ulama salaf sepakat atas kafirnya Jahmiyah karena hal tersebut. Wa qad qala Allahu 'azza wa jalla 'anil Walid ابن المغيرة. الله عز وجل له فرمان تنتق الوليد ابن المغيرة الذي قال عن هذا القرآن إن هو إلا قول البشر. Yang mengatakan bahwa tentang Al-Qur'an ini tidaklah Al-Qur'an itu kecuali ucapan manusia. Qala ta'ala sa'uslihi saqar. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, saya akan memasukkannya ke dalam neraka saqar. Fal qawl bi anna Al-Qur'an laysa kalam Allah, maka pendapat yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu bukan kalam Allah, wa innama huwa kalamul makhluqin, melainkan ia adalah ucapan makhluk-makhluk, Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Jibril, dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Jibril. Hadha huwa 'ain qaul ahli al-jahiliyah, maka inilah yang mirip dengan ucapan orang-orang jahiliyah. Wa kuffar Makkah, dan orang-orang kafir Makkah. Wa huwa alladhi wa huwa min jumlati kufrihim billahi wa rasulih, dan ia termasuk dari jenis atau termasuk dari bagian kekufuran mereka kepada Allah dan Rasulnya. Wa qad bayyana al-a'immah al-adillah 'ala kufrihim, Dan para imam telah menjelaskan dalil-dalil yang menunjukkan kekufuran mereka. Minhum al-imam Utsman bin Sa'id ad-Darimi. Di antara mereka al-imam Utsman bin Sa'id ad-Darimi. Al-mutawaffa 'am 280 lil-Hijrah. Yang wafat pada tahun 280 Hijriah. Fi kitabihi ar-Radd 'ala al-Jahmiyah. Di dalam kitabnya ar-Radd 'ala al-Jahmiyah. Dzakara bab ma ja'a fi ikfar al-Jahmiyah. Ia menyebutkan di dalamnya bab hadis-hadis yang tertera tentang kekufuran Jahmiyah. Wa dzakara al-adillah min al-Qur'an was-sunnah. Dan ia menyebutkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa ijma' wa fatawa ahli al-'ilmi fihim. Dan fatwa-fatwa para ulama tentang mereka. Faraji'u. Maka silakan kalian merujuk ke kitab tersebut. Fal ladzi yashuk fi kufr hadhihi al-aqwal al-mukhalifa. Maka orang yang ragu tentang kufurnya kelompok yang menyelisih ahli sunnah ini, وقد قامت عليه الأدلة. Padahal telah tertegakkan atasnya dalil-dalil. وهو يفهم الحجج. Dan ia memahami hujah-hujah tersebut. وقامت عليه الحجة. Dan telah tegak atasnya hujah. فحكمه حكمهم. Maka hukum terhadap orang yang ragu ini sama seperti hukum kelompok tersebut. هذا كلامه رحمه الله. Inilah cara ucapan mereka rahimahumullah. Wahada kama qultu lakum ala sabilil umum. Dan ini sebagaimana yang aku katakan kepada kalian, pengkafiran yang bersifat umum. Fa idza wajadna al-yawm, apabila hari ini kita menemukan, man la yaqul bi takfir al-jahmiyah walau ala al-umum, menemukan orang yang tidak mengkafirkan Jahmiyah walaupun secara umum, wala bi takfir aqwalihim hadhih, dan tidak mengkafirkan pendapat-pendapat Jahmiyah ini. Fala yuta'ajjal bi tanzilil hukmi 'alaihi bil kufur. Maka jangan kalian bersegera menghukumi orang yang kalian temukan ini dengan kekafiran. Kama yaf'al ghulatut takfiriyyin min al-Haddadiyyah wa ghairihim. Sebagaimana yang dilakukan oleh ekstremis dari orang-orang yang tukar mengkafirkan dari kalangan kelompok Haddadiyah dan selain mereka. Hatta wasalu ila takfir ba'd ulama'is sunnah. Sampai-sampai kelompok ini mengkafirkan sebagian ulama ulama sunnah. وكفروا العلماء الذين وقعوا في بعض الاخطاء في الصفات. Dan mereka mengkafirkan ulama-ulama yang terjatuh di dalam kesalahan pada sebagian sifat-sifat Allah. مثل الشوكاني والنووي وابن حجر والبيهقي وغيرهم رحمهم الله. Seperti الشوكاني النووي ابن حجر dan selain mereka رحمهم الله. ونحن selain mereka رحمهم الله. ونحن اهل السنه نبرا الى الله من هذه الفرقه الخبيثه. Adapun kita ahli sunnah, maka kita berlepas diri dari mereka kepada Allah tabaraka wa taala di kelompok yang busuk ini. Wa awwalu man radda 'alaiha ulama'una. Dan yang pertama kali membantah kelompok Haddadiyah ini adalah para ulama kita. Syekh Al-Allamah Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah. Seperti Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah. Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Al-Imam Rabi' bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah. Dan Syekh Al-Allamah Al-Imam Rabi' bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah. Wa Syekh Al-Imam محدث العصر محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. دار الشيخ الإمام محدث أهل حديث متكني. يسوع الشيخ الألباني محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. وشيخنا الشيخ العلامة الإمام مقبل بن هادي الوادع اليماني رحمه الله. دار الشيخ جميع يسوع الشيخ الإمام مقبل بن هادي الوادع اليماني رحمه الله. وغيرهم من علماء السنة وأهل العلم. دار سلائم أمريكا دار كلام العلماء علماء السنة من أهل العلم. ولا يزال ولله الحمد ردود أهل السنة على هذه الفرقة الخبيثة. Dan tetap masih ada hingga saat ini bantahan-bantahan ulama sunnah kepada kelompok yang busuk ini. قال ومن وقف في القرآن جاهلا علم وبدع ولم يكفر هذا هم الواقفة. ما عندك؟ الله اختبار. وين من شك هنا؟ عفوا أنا أخطأت. قال رحمه الله ومن شك في كلام الله عز وجل فوقف شاكا فيه يقول لا أدري مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي. هذا هو المقصود بالكلام المتقدم ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر. نعم. Kemudian dua Imam Ar-Razi mengatakan, dan siapa yang ragu tentang kalamullah di mana ia tidak menentukan sikap, dia ragu, dia mengatakan aku tidak tahu. apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk, maka dia adalah seorang yang berpaham Jahmiyah. Dan inilah yang dimaksud dari perkataan beliau sebelumnya. ثم بين أن الجاهل يبين له ويعلم. Kemudian beliau menjelaskan bahwa orang yang jahil dijelaskan kepadanya kebenaran dan diajari kepadanya kebenaran. قال ومن وقف في القرآن جاهلا علم وبدع ولم يكفر. Dia mengatakan, dan siapa yang tawakkuf tidak menentukan sikap terhadap Al-Quran dalam keadaan dia jahil tidak tahu, maka dia diajari dan ditabdi' dan tidak dikafirkan. ثم قال ومن قال لفظي هذه الفرقة الثانية ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي أو قال القرآن بلفظ مخلوق فهو جهمي. Kemudian kedua Imam Razi mengatakan, dan barang siapa yang mengatakan lafadzku terhadap Al-Quran adalah makhluk, atau dia mengatakan Quran dengan lafadzku adalah makhluk, maka dia adalah seorang yang berpaham Jahmiyah. فذكر الثلاثة الأقسام أو الفرق المخالفة في القرآن. Maka di sini dua Imam Ar-Razi telah menyebutkan tiga kelompok Jahmiyah di dalam permasalahan Al-Quran. ثم ختم هذه العقيدة الطيبة بأمرين. Kemudian keduanya menutup akidah yang mulia ini dengan dua perkara. الأول ذكر بعض علامات أهل البدعة. Yang pertama menyebutkan tanda-tanda ahlul bid'ah. Wa madza yulaqibun ahlus sunnah min al-alqab, dan laqab-laqab atau gelar-gelar yang mereka sematkan kepada ahlus sunnah. Liyunaffiru 'an al-aqidah sunniyah, agar manusia dari akidah sunnah. Fa hum lam yastati'u an yasifu al-ahadith bi hadhihi al-awsaf. Mereka tidak mampu untuk menyifati hadis-hadis dengan sifat-sifat ini. Walam yastati'u an yasifu as-sahabah bi hadhihi al-awsaf kulliha. Dan mereka tidak mampu untuk mensifati para sahabat dengan sifat-sifat ini seluruhnya. Walakinnahum wasafu al-mu'taqidin lima dallat 'alayhi al-ahadith wa kana 'alayhi as-sahabah. Namun mereka memberikan gelar-gelar dan sifat-sifat kepada mereka yang meyakini akidah yang ditunjukkan oleh as-sunnah dan yang berada di atasnya para sahabat. Qala Abu Muhammad ya'ni ibn Abi Hatim rahimahullah. Berkata Abu Muhammad yaitu Muhammad ibn Abi Hatim rahimahullah. Wa sami'tu abi ay Abu Hatim ar-Razi yaqul. Aku mendengar ayahku yaitu Abu Hatim, dia berkata, علامة أهل البدع أي كلهم تندا أهل البدع أي سلورهم. وقد تقدم ذكر جملة منهم. Dan telah berlalu penyebutan sekelompok أهل البدع. الخوارج بفرقهم. Seperti الخوارج dengan kelompok-kelompoknya. والمرجئة بفرقهم. Kemudian kelompok murjiah dengan berbagai macam kelompoknya. والرافضة بفرقهم. Kemudian الرافضة dengan berbagai macam kelompoknya. والقدرية بفرقهم. Kemudian kelompok Qadariyah dengan berbagai macam kelompoknya. Wal Jahmiyah bi firaqihim. Kemudian Jahmiyah dengan berbagai macam kelompoknya. Wa ghayruhum. Dan selain mereka. Li'anna ba'dha hadhihi al-asma' qad dhahabat. Karena sebagian nama-nama ini telah hilang. Walakin aqaiduhum mawjudah fil firaq al-ukhra. Akan tapi akidah kelompok-kelompok ini masih ada di kelompok-kelompok yang lainnya. Fal Qadariyah hum fil Mu'tazilah. Al-Qadariyah sekarang pemikirannya ada di kelompok Mu'tazilah. Wal-Mu'tazilah fi jami' firaq al-Syi'ah. Dan Al-Mu'tazilah pemikirannya sekarang terdapat pada semua kelompok-kelompok Syiah. Wa fil Ibadiyah min Al-Khawarij. Dan terdapat pada kelompok Al-Ibadiyah dari golongan Al-Khawarij. Wa fi ma yusamma bil-mufakkirin al-Islamiyyin. Dan pada orang-orang yang dinamakan dengan pemikir-pemikir Islam. Wa hakadha Al-Khawarij. Demikian pula orang-orang Khawarij. Zaharu bi ism jama'at Islamiyyah. Mereka muncul dengan nama al-jama'ah al-islamiyah. Wa al-jama'at al-islamiyah. Mereka muncul dengan berbagai macam kelompok-kelompok Islam. Wa annahum yad'un ila Allah. Dan bahwa mereka menyeru kepada Allah. Wa yad'un ila tatbiq asy-syari'ah. Dan menyeru untuk merealisasikan syariat. Liqaulihi ta'ala inil hukm illa lillah. Berdalil dengan firman Allah tabaraka wa ta'ala, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. وفي صحيح مسلم dan di dalam sahih Muslim أن علي بن أبي طالب كان يخطب رضي الله عنه bahwa علي بن أبي طالب pernah berkhutbah رضي الله عنه فقام رجل في المسجد فقال إن الحكم إلا لله lalu ada seorang berdiri di tengah-tengah masjid dan dia mengatakan tidak ada hukum kecuali hukum Allah فقال علي رضي الله عنه كلمة حق يبتغى بها باطل maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan kepada orang tersebut kalimat yang dia ucapkan ini adalah kalimat yang benar namun yang diinginkan dengannya adalah kebatilan na'am haqqun inil hukm illa lillah ya benar tidak ada hukum kecuali hukum Allah lakinnahum yuriduna biha batila akan tetapi mereka menginginkan dengannya kebatilan ma hadzal batil apakah kebatilan itu takfirul hukam yaitu mereka mengkafirkan para pemimpin alladzina la yahkumun bima anzal Allah yang pemimpin-pemimpin itu tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan wal khuruj alaihim dan mereka memberontak kepada pemimpin-pemimpin tersebut wa takfirus syu'ub al muslimah dan mereka mengkafirkan rakyat-rakyat yang muslim allati la tuwafiquhum ala takfir al hukam wal khuruj alaihim yang tidak mencocoki mereka di dalam mengkafirkan pemerintah dan memberontak kepada pemerintah hadha huwa al batil alladhi yurad bi hadhihi al kalimah inilah kebatilan yang mereka inginkan dengan kalimat tadi wa hakadha jami'u ahli al bid'ah demikian pula seluruh ahli al bid'ah idza dzakaru al ayat apabila mereka menyebutkan sebuah ayat mathalan misalnya idza qala al jahmi laysa kamithlihi shay apabila seorang yang berpaham jahmiyah mengatakan tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah naqul kalimat haq maka kita katakan kepadanya ini adalah kalimat yang benar walakin hadzal mu'attil yuridu biha batila akan tapi orang yang berpaham mu'attilah ini menginginkan dengan ayat itu kebatilan ma huwal batil apa kebatilannya an inkaru sifatillahi ta'ala wa ta'tiluha kebatilannya adalah mengingkari dan menafikan sifat Allah tabaraka wa ta'ala wal raddu alaihi fi tamam al ayah dan bantahan terhadap kelompok ini di kelanjutan ayat قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الله سبحانه وتعالى berfirman tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya namun Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat hakadha kullu mubtil yahtaju bi ayah demikianlah semua ahlul batil mereka itu berhujjah dengan ayat atau hadis yang sahih atau mereka berhujjah dengan hadis yang sahih naqulu bi kalimati amiril mu'minin rabi'il khulafa ar-rashidin ali ibn abi talib maka kita katakan kepada mereka seperti ucapan amirul mu'minin khalifah yang keempat ali bin abi talib kalimatu haqq yubtagha biha batil yang kita ucapkan itu adalah kata atau kalimat yang benar namun yang diinginkan dengannya adalah kebatilan wa fil ayati wal hadith allati ihtajju biha dan di dalam ayat serta hadis yang mereka berhujjah dengannya raddun ala bid'atihim terdapat bantahan terhadap bid'ah mereka kama fil ayati as-sabiqah sebagaimana dalam ayat yang telah lalu تفضلوا نكمل يا اخوان نكمل يا اخوان نكمل إلى وقت الصلاة إذا لنجدنا السابعة والنصف نصلي العشاء يوم 7:30 إن شاء الله kita salat isya ثم نكمل بعد الصلاة إن شاء الله kemudian kita lanjutkan setelah salat إن شاء الله إذا بقي شيء apabila masih tersisa قال الإمام قال الإمام ابن أبي حاتم berkata al-imam ibnu abi hatim wa sami'tu abi yaqul aku mendengar ayahku berkata alamat ahli al-bid'ah tanda-tanda ahli al-bid'ah adalah al-waqi'atu fi ahli al-athar mereka mencela ahli al-athar ayat'an fihim yaitu mereka mencela ahli al-athar tersebut wa tashwihihim dan memperburuk penyebutan tentang mereka. Qal ahlul athar. Berkata, beliau berkata ahlul athar. Hum ahlus sunnah. Yang dimaksud dengan ahlul athar adalah ahlus sunnah wa ahlul hadis dan ahlul hadis, ahlus sunnah wal jamaah, ahlus sunnah wal jamaah, atba'us salaf, para pengikut salaf. Asma li musamma wahid. Beberapa nama untuk satu objek nama. Wa laysa al murad bukanlah maksudnya mujarrad hadha al-ism sekedar nama saja f فقد ينتسب الرجل إلى الأثر وأهل الأثر. Terkadang ada orang yang mengaku sebagai ahlul athar atau ila ahlul hadis, atau dia mengaku menyandarkan diri kepada ahlul hadis atau ila salafiyah, atau dia mengaku dan menyandarkan dirinya sebagai seorang salafi, wa ila ahlus sunnah, atau menyandarkan dirinya kepada ahlus sunnah, wa yakunu mukhalifan fi dhalik, namun sejatinya ia menyelisih di dalam hal tersebut. Idza wafaqa al ismul haqiqah falhamdulillah, apabila ia mencocoki nama yang hakiki, maka alhamdulillah. Amma idza kana ismuhu bihadhihi al-asma' asy-syarifah, adapun apabila ia menamakan dirinya dengan nama-nama yang mulia ini, wa aqidatuhu wa manhajuhu ala khilaf dzalik, namun akidahnya dan manhajnya menyelisihi hal tersebut, ma yanfa'uhu al-intisab, maka tidak ada manfaat tindakannya menyandarkan diri kepada hal tersebut. Nahnu ibtida'an من انتسب إلى هذه الأسماء الجليلة، barang siapa menyandarkan dirinya kepada nama-nama yang mulia ini, إلى الحديث والسنة والأثر، ia menyandarkan dirinya kepada nama sebagai ahlul sunnah, ahlul hadith dan ahlul athar، قبلنا منه ذلك، maka kita terima pengakuannya itu، ونظرنا إلى عقيدته وأفعاله وأقواله، dan kita melihat kepada akidah dia, perbuatan-perbuatan dia dan ucapan-ucapan dia، فإذا كانت موافقة لمن تسب إليك الحمد لله، apabila amalan dan ucapan dia tadi mencocoki orang yang dia menyandarkan diri kepadanya, maka alhamdulillah. Wa qabilna zahirahu, maka kita terima zahirnya. Wa tarakna sirratahu ila Allah, adapun rahasia yang tersimpan dalam hatinya kita serahkan kepada Allah. Amma idza ra'ayna aqidatahu, namun apabila kita melihat akidah dia, wa aqwalahu dan ucapan dia, wa af'alahu dan perbuatan dia, khilaf man tasaba ilaih, menyelisihi orang yang dia menyandarkan diri kepadanya, min al-athar was sunnah wal jamaah wal hadis, seperti ahlul athar sunnah dan hadis, radadna alaih, maka kita bantah dia, wa lam yanfa'hu hadzal ism, kita tolak dia dan tidak ada manfaat baginya nama-nama itu. Fal ibra bil haqiqah, karena yang menjadi barometer adalah hakikatnya. Limadha yat'anuna fi ahli al-athar, kenapa ahli bid'ah ini mereka mencela ahli al-athar? Laysa li sifatin fi ajsamihim, bukan karena sifat-sifat fisik mereka, aw li umur dunyawiyah, atau bukan karena perkara-perkara dunia, aw li khusuma ala amr dunyawi, atau bukan karena ada pertikaian dalam urusan dunia. Innama ta'anu fi ahli al-athar li tamassukihim bil athar, melainkan mereka mencela ahli al-athar karena ahli al-athar ini berpegang teguh kepada athar-athar. Ma ma'na al-athar huna, apa makna athar di sini? Huna ma'nahu hadith an-nabi sallallahu alaihi wasallam, athar di sini bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa aqwal as-sahabah, dan ucapan para sahabat, li'annahu yuqal aidan ahlul hadith, karena beliau juga mengatakan ahlul hadith, wa yuqal ahlus sunnah, dan juga mengatakan ahlus sunnah, sunnah an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa sunnah ashabih, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para sahabatnya. فهم يطعنون فيهم من أجل تمسكهم بالآثار. Maka mereka ahlu bid'ah mencela ahlul athar karena ahlul athar berpegang teguh kepada athar. Wa min ajli tamassukihim bil ahadith, dan dikarenakan mereka berpegang teguh dengan hadis-hadis. Wa kana wa qala al imam al barbahari rahimahullah, berkata imam al barbahari rahimahullah, wa idza ra'aita ar rajul yat'anu bil ala al athar, apabila engkau melihat seseorang mencela athar, wa yaruddu al athar, dan menolak athar-athar, wa yaqul da'na min al-athar yani al-ahadith, yaitu dan dia mengatakan tinggalkan kami dari athar itu hadis-hadis, fa huwa mubtadi'un fahdharhu, maka orang itu adalah seorang pelaku bid'ah, maka berhati-hatilah darinya, wattahimhu fi dinih, dan curigalah terhadap agamanya, fa hadha huwa al-murad, ini yang dimaksud. Wa qad akhta'a ba'dhu an-nas fil fitan bi tanzil hadhihi al-kalimah, akhta'a ba'dhu an-nas, dan sebagian manusia telah terjatuh di dalam kekeliruan di dalam menempatkan kalimat ini. Fa idza wajada man yantaqidu shaykhah, apabila ia mendapati orang yang mengkritik syekhnya, intiqadan ilmiyan sahihan, dengan kritikan yang ilmiah dan kritikan yang benar, qala shaykhi muhaddith min ahli al-athar, dia mengatakan guru saya, syekh saya itu termasuk ahli hadis, termasuk dari ahli al-hadar. Wa alamat ahli al-bid'ah at-ta'n fi ahli al-hadar. Dan di antara tanda ahli bid'ah adalah mencela ahli al-hadar. Idzan anta mubtadi'. Berarti kamu adalah ahli bid'ah. Hadza fawda wa 'abath. Ini merupakan kekacauan. Huwa lam yatakallam 'alayhi li tamassukihi bil ahadith wal athar. Ia mengkritik guru yang tersebut bukan karena ia berpegang teguh kepada asar. Wa innama radda 'alayhi fi ma akhta'a fihi. Mimma khalafa al-ahadith wal athar. Malaikat ia mengkritik guru yang tersebut karena kesalahan yang guru yang tersebut terjatuh di dalamnya karena menyelisihi dalil-dalil. Qal wa 'alamatu az-zanadiqah. Kemudian kedua yang mengatakan, dia mengatakan dan tanda-tanda az-zanadiqah. Zindiq. Az-zanadiqah waz-zindiq qawl lafdhun على من يظهر الإسلام ويبطن الكيد والكفر له فيه. الزنادقة dan zindiq merupakan sebuah lafaz yang menunjukkan kepada orang yang menampakkan Islam namun dia menyembunyikan kemunafikan dan kekufuran. وتخرج منهم الكلمات الكفرية الطاعنة في الإسلام وأهله ونبيه. Dan muncul dari orang tersebut kalimat-kalimat yang mencela Islam dan mencela orang-orang Islam. فمن ثبت عليه الزندقة. Maka siapa yang menetapkan pada dirinya sifat zandaqah, fa innahu yustatab. Maka dia diminta untuk bertaubat. Fa in tab wa illa qatalahu waliyul amr. Kalau dia mau bertaubat maka itulah yang diinginkan. Namun apabila ia tidak mau bertaubat maka ia dibunuh oleh penguasa. Wa qad kana ba'dul khulafa'il abbasiyyin. Sungguh dahulu sebagian khalifah Abbasiyyin ansha'a shibh wazara. Ma menciptakan kementerian jihaz kabir fi daulatik yang besar di negerinya khasun bitatabu'i zanadiqah yang mereka ini tugasnya khusus meneliti orang-orang yang memiliki sifat zindiq alladhina yushakkikuna an-nas fi dinihim wa nabiyihim wa qur'anihim yang membuat manusia ragu tentang agama mereka tentang dan tentang nabi mereka wa yushakkikuna an-nas fi sunnati an-nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka membuat manusia ragu tentang sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam ansha'a wazaratan mustaqillah li mulahaqatihim maka khalifah tersebut menciptakan kementerian terkhusus yang memeriksa mereka. قال وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية الآن حشو الناس يعني من سقط الناس وأطرافهم dan di antara tanda-tanda orang-orang zanadiqa adalah mereka menamakan ahlul athar dengan hasyawiyah ya عرفت معناها من الحشو الناس اي من من سقط الناس والذين لا يفقهون ولا يفهمون. Mereka menamakan ahlul athar itu hasyawiyah, yaitu orang-orang yang rendah yang tidak memiliki pemahaman. وقد قيل إن أول من أطلق هذه الكلمة حشوية dan telah dikatakan orang yang pertama kali mengucapkan kalimat hasyawiyah ini huwa رأس المعتزلة عمرو بن عبيد adalah kepala atau pimpinannya Mu'tazilah Amr bin Ubayy. Ala man aqlaqaha tadhunnun? Kepada siapa ia arahkan kalimat ini menurut kalian? Ala faqihin min fuqaha'i sahaba kabir wa huwa Abdullah bin Umar. Ia arahkan kalimat ini kepada seorang sahabat yang faqih yaitu Abdullah bin Umar. Wa qala innama kana Abdullah bin Umar hashwiyan min hashwi an-nas. Dia mengatakan sesungguhnya Abdullah bin Umar itu orang-orang rendah dari kalangan manusia. وهكذا كان عمرو بن عبيد وغيره. Demikian pula Amr bin Ubayd dan selainnya. يطعنون في علم الحسن البصري وابن سيرين. Mereka mencela Imam Al-Hasan Al-Basri dan Imam Ibn Sirin. ويقولون إنما العلم عندنا. Dan mereka mengatakan ilmu itu ada di sisi kami. وعلم الحسن وابن سيرين لا يتجاوز سروال المرأة يعني فقه الحيض والنفاس adapun ilmunya Hasan al-Basri dan ilmu Hasan ilmunya Ibnu Sirin itu tidak melampaui dari pengetahuan tentang apa yang ada di dalam celana wanita waliyau ilmu tentang permasalahan haid dan nifas waliyau ahlul bid'ah min abna' al-jama'at yaqulun an ulama' as-sunnah fuqaha haid nifas nafs al-kalimah dan hari ini para pengikut jamaah-jamaah dari kelompok yang menyimpang mereka menamakan ulama-ulama, mencela ulama-ulama Ahlus Sunnah dengan mengatakan bahwa ulama-ulama Ahlus Sunnah itu hanya paham tentang masalah haid dan nifas. Wa fiqhul haid wal nifas yata'allaq bihi thalatha min arkanil Islam al-khamsah. Dan pemahaman tentang masalah haid dan nifas berkaitan dengan tiga rukun Islam yang lima. As-salah, was-siyam, wal-hajj. Berkaitan dengan masalah salat, masalah puasa dan masalah haji. Baik. Qala yuridun ibtal al-athar ay al-ahadith. Ia mengatakan mereka menginginkan dengan penamaan ini membatalkan hadis-hadis. Wa alamatul jahmiyah tasmiyatuhum ahli sunnah musyabbihah. Kemudian di antara tanda orang Jahmiyah adalah mereka menamakan ahli sunnah dengan musyabbihah. Al-yawm, hari ini, al-asyairah, orang-orang Asy'ariyah, Al-Mu'tazilah, orang-orang Mu'tazilah, wa ma yusamma bi ashab al-fikr al-islam al-mufakkirin al-islamiyyin, orang-orang yang disebut dan dinamai dengan pemikir-pemikir Islam, yutliqun ila al-yawm hadhihi al-alfaz 'ala ahli sunnah. Sampai hari ini mereka mengarahkan lafaz ini kepada ahli sunnah. Yadhharun fi wasa'il al-i'lam, mereka muncul di media-media. Wa qad yadhhar laysa alayhi shaklu ahli al-ilm wa simatuhum, dia muncul menampakkan dirinya seolah-olah tidak nampak padanya tanda-tanda ilmu, halak memiliki ilmu, halak lihyata, dia mencukur jenggotnya, labis al-bintar wal qamis, memakai celana bantorun dan gamis, fa yatakallam fi budakas, lalu dia berbicara di podcast-podcast atau di TikTok atau Snapchat atau di TikTok-TikTok atau Snapchat atau YouTube atau di YouTube, wa yanshur aqidatahu al-batila, dan dia menyebarkan aqidah yang batil, wa yaqul an ahli sunnah musyabbihah, dan mereka mengatakan ahli sunnah adalah musyabbihah, li'annahu huwa jahmiyun mu'attil, karena dia adalah seorang jahmiyah mu'attil, wa yaqulun an ahli sunnah hashwiyah, dan mereka mengatakan ahli sunnah itu adalah hashwiyah, wa ghairi dhalika min al-alqab as-sayyi'ah, dan selain itu dari lakab-lakab dan gelar-gelar yang buruk. Qala wa alamatul qadariyah tasmiyatuhum أهل الأثر مجبرة. Kemudian beliau mengatakan, dan di antara tanda orang-orang Qadariyah adalah mereka menamai ahli sunnah dengan mujbarah. Haulal Qadariyah al-nufat alladzina hum al-mu'tazilah. Mereka adalah orang-orang yang menafikan takdir, yang mereka merupakan orang-orang Mu'tazilah. Alladzina yaz'umun anna kull 'abd yakhluq fi'la wallahu laysa bikhaliq af'alina. Yang mereka meyakini bahwa perbuatan hamba itu sendiri yang menciptakan, bukan Allah yang menciptakan perbuatan-perbuatan kita. Wa ahlus sunnah bura'a min hadha kullih. Dan ahlus sunnah berlepas diri dari tuduhan-tuduhan ini seluruhnya. Qalu 'alamatul murji'ah tasmiyatu ahli sunnah mukhalifah. Kemudian beliau mengatakan, dan di antara tanda murji'ah mereka menamai ahli sunnah dengan mukhalifah wa nuqsaniyah, li'annahum yaqulun biz-ziyadah wal nuqsan fil iman, dan menamai ahli sunnah dengan an-nuqsaniyah. Kenapa? Karena ahli sunnah mengatakan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Wa lam yadhkur huna 'alamatul khawarij, dan beliau di sini tidak menyebutkan tanda khawarij. Wa taqaddam anna ahla al-ilm dzakaru anna al-khawarij yusammuna ahli sunnah murji'ah. Dan telah berlalu penjelasan sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama bahwa orang-orang khawarij itu menamakan ahli sunnah dengan murji'ah. Wa kadzalika al-mu'tazilah yusammuna ahli sunnah murji'ah. Demikian pula kelompok Mu'tazilah, mereka menggelari ahli sunnah dengan murji'ah. Li'annahum la yuwafiqunahum 'ala at-takfir al-batil. Karena ahli sunnah tidak mencocoki mereka di dalam pengkafiran yang batil. Wa la yuwafiqunahum 'ala takhlid ahli al-kaba'ir fi an-nar. Dan ahli sunnah tidak mencocoki mereka di dalam mengkekalkan, menyatakan kekalnya pelaku dosa besar di dalam api neraka. Wa 'alamatur rafidhah, dan tanda ar-rafidhah tasmiyatuhum ahli sunnah nasibah. Mereka menamakan ahli sunnah dengan nasibah. Wa yusammun ahli sunnah an-nawasib, dan mereka menamakan ahli sunnah itu nawasib. Wa ahyanan yaqulun al-amma, Terkadang mereka mengatakan ahlu sunnah itu al-amma, orang-orang umum. Wa ahlu sunnah bura'a min al-rawafid wa min al-nawasid. Dan ahlu sunnah sebenarnya berlepas diri dari kelompok rawafid dan dari kelompok nawasid. Fahum yuhibbun wa yatawallawun ahlal bayt. Ahlu sunnah itu mencintai dan bersikap loyal kepada ahlul bayt. Wa la yaghlun ghulu wa syi'a wa rawafid. Namun ahlu sunnah tidak berlebihan seperti berlebihannya kelompok rawafid dan nawasid. Wa la yaf'an la rawafid. ولا يغلون في آل البيت غلو والروافض الشيعة والروافض. Mereka ahli sunnah tidak melampaui batas terhadap ahli bait seperti melampaui batasnya orang-orang rawafid. ولا يطعنون في آل البيت ويؤذونهم بقول أو فعل كما تفعل الخوارج والنواصب كالإباضية. Dan ahli sunnah tidak mencela ahli bait dan tidak menyebutkan mereka dengan keburukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij dan An-Nawasib. Dan demikian pula Al-Ibadiyah wal-Ajib. Dan yang sangat mengherankan fi hadzal zaman, di zaman ini, بسبب الحركات الإسلامية karena adanya pergerakan-pergerakan Islamiyah وكال إخوان المسلمين seperti kelompok إخوان المسلمين الذين فيهم جميع هذه الفرق yang pada mereka itu terdapat semua kelompok ini أن الإباضي الناصبي bahwa al-Ibadi dan al-Nasibi alladhi yaf'al fi Ali bin Abi Talib yang mencela Ali bin Abi Talib wa minhum man yukaffiru di antara mereka ada yang mengkafirkan Ali bin Abi Talib yata'awan ma'ar rafidhi bertolong menolong dengan orang-orang rafidhah alladhi yaghlu fi Ali bin Abi Talib yang mereka itu melampaui batas terhadap Ali bin Abi Talib ضد أهل السنة وأهل الإسلام الصحيح mereka bersatu untuk melawan ahlus sunnah yang benar. واستطاع الإخوان المسلمون أن يجمعوا الجميع المتناقض في جماعتهم dan إخوان المسلمين sanggup menerima kelompok-kelompok yang bertentangan dengan mereka. قال الرازي رحمه الله ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد dan tidaklah disandarkan kepada ahlu sunnah dan tidaklah terdapat pada ahlu sunnah itu kecuali satu nama wa huwa annahum ahlu sunnah yaitu nama tersebut adalah bahwa mereka adalah ahlu sunnah wa ma fi ma'nahu wa mithluh wa ma fi ma'nah dan yang semakna dengannya dan yang semisal dengannya mithl ahlu al-athar ahlu al-hadith nafsu seperti ahlu al-athar dan ahlu al-hadith ini sama dengan ahlu sunnah qal wa yastahil mustahil an tajma'ahum hadhihi al-asma' dan mustahil terkumpul pada ahlu sunnah nama-nama ini ya'ni law jama'na ma yulaqab bihi ahlu al-bid'ah ahlu as-sunnah yaitu kalau kita kumpulkan semua gelar-gelar yang disematkan ahlu bid'ah kepada ahlu sunnah yaqul yastahil an tajtami' hadhihi maka mustahil nama dan gelar-gelar ini terkumpul pada ahlu sunnah wa innama ahlu sunnah bura'a min hadha kullih dan sungguhnya ahlu sunnah itu berlepas diri dari gelar-gelar ini seluruhnya مثل اليوم ما يلقبون تيمية seperti hari ini mereka menggelari ahlu sunnah dengan taymi taymiyun nisbah li ibn taymiyah taymiyun yaitu disandarkan kepada imam ibn taymiyah atau wahabiyah nisbah ila imam syekh muhammad bin abdul wahab atau mereka menggelari ahlu sunnah dengan wahabi yang mana mereka santai wahabi itu disandarkan kepada syekh muhammad bin abdul wahab yuriduna bidzalika at-tanfir dengan gelar-gelar itu mereka ingin membuat manusia lari walaysa 'inda ahli sunnah Muhammad bin Abdul Wahhab wa Ibn Taymiyyah illa min ulama'i sunnah dan menurut ahli sunnah Ibn Taymiyyah dan Muhammad bin Abdul Wahhab itu bukanlah kecuali seorang ulama sunnah la yata'assabuna li wahidin minhum ahli sunnah tidak fanatik kepada masing-masing dari mereka wala li ghairihim dan tidak pula fanatik kepada selain mereka wala ya'taqidun ismatahum min al-khata dan mereka tidak meyakini bahwa mereka itu ma'sul terjaga dari kesalahan wala yaqbalun min qawlihima wa qawli ghairihima min al-a'imma illa ma wafaqa ad-dalil dan ahlu sunnah tidak menerima ucapan keduanya atau selain keduanya dari para imam kecuali apabila ada dalilnya falaysa ahlu sunnah yaghlun bi a'immatihim kama yaghlu ahlu al-bid'ah ahlu sunnah mereka tidak ghulu tidak berlebihan terhadap imam-imam mereka sebagaimana ghulu dan berlebihannya ahlul bidah. Wa man ja'a bi dalilin sahihin sharih ala khata'i ahadin min a'immatina apabila datang dalil yang jelas yang menunjukkan kesalahan salah satu dari imam-imam kita qabilna ad-dalil wa radadna qawla imamina maka kita menerima dalil dan kita tolak ucapan imam kita wa nufusuna bidzalika radiyah mutma'innah dan jiwa kita di dalam hal tersebut dalam keadaan tenang dan nyaman. وهذا الذي أوصانا به كل أئمتنا الماضي. Dan inilah yang diwasiatkan kepada kita oleh seluruh imam-imam terdahulu. بقي شيء يسير نصلي العشاء ونكمله إن شاء الله ما نطيل عليكم. Kita salat isya dan kita sempurnakan insya Allah. الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka seluruhnya. وحياكم الله إخواني أجمعين وأخواتي الحاضرين والمستمعين. حياكم الله saudara-saudaraku dan anak-anakku dan orang-orang yang hadir dan orang-orang yang mendengar. قبل أن أنتقل إلى الفقرة الأخيرة. Sebelum saya berpindah ke paragraf yang terakhir. فإن ما ذكره من علامات أهل البدع. Maka apa yang telah beliau sebutkan tentang tanda-tanda ahlul bid'ah muhim, sangat penting. لأنها علامات كاشفة, karena dia adalah tanda-tanda yang akan menyingkap. إذا سمعت شخصا, apabila engkau mendengar seseorang, في مسجد, di dalam sebuah masjid, في قنوات إعلامية, atau di dalam media-media, في مجلس, di majlis, يلقب أهل السنة يقول مشبهة, engkau mendengar ia menggelari أهل السنة dengan kata مشبهة, فأنت تكشفه بهذا أنه معطل, maka dengan ini engkau bisa mengetahui bahwa dia adalah seorang mu'attil, وأنه من شرق الجهمية, dan bahwa dia termasuk dari golongan atau kelompok جهمية, وهكذا غيرها من العلامات, demikian pula selainnya dari tanda-tanda. فتحذره, maka engkau berhati-hati darinya. وهذا الكلام لأبي حاتم, dan ucapan أبي حاتم ini, قد رواه بإسناده, telah diriwayatkan dengan sanadnya, الإمام أبو عثمان الصابوني, oleh الإمام أبو عثمان الصابوني, إسماعيل بن عبد الرحمن, إسماعيل بن عبد الرحمن, المتوفى سنة 449, yang wafat pada tahun 449, في كتابه اعتقاد السلف أصحاب الحديث, di dalam kitabnya اعتقاد السلف أصحاب الحديث. وأحببت أن أقرأ عليكم بعض كلامه المهم, dan saya ingin membacakan kepada kalian sebagian ucapannya yang penting. قال رحمه الله, beliau رحمه الله mengatakan, وقبل أن أقرأ, sebelum saya baca, أذكركم, saya ingin mengingatkan kalian, أن هذا العالم, bahwa عالم ini, هو أحد شيوخ الحافظ البيهقي, beliau adalah salah satu dari gurunya Al-Hafidz Al-Baihaqi, وهو وأبوه وجده من كبار علماء الشافعي, dia ayahnya dan kakeknya termasuk dari ulama Syafi'i yang senior, hatta na'rif kayfa kanat 'aqidat a'immat asy-Syafi'iyyah, agar kita mengetahui bagaimana dahulu akidah imam-imam di mazhab Syafi'i, falam yakunu 'ala at-ta'qil alladhi 'alayhi al-muta'akhirun, maka imam-imam di kalangan Syafi'i dahulu mereka tidak berada di atas mazhab ta'qil yang berada di atasnya orang-orang yang datang kemudian. فالتعقيل مذهب دخيل على الإمام على مذهب الإمام الشافعي. Maka mazhab atau keyakinan at-ta'qil menafikan sifat ini adalah mazhab yang dimasukkan ke dalam mazhab Imam Syafi'i. قال الصابوني رحمه الله, berkata Imam الصابوني رحمه الله, وعلامات البدع على أهلها باغية ظاهرة, dan tanda-tanda bid'ah pada pelakunya itu nampak jelas, wa azhar ala ayatihim wa alamatihim, dan tanda-tanda mereka yang paling nyata dan jelas syiddatu mu'adatihim lihamalati akhbarin Nabi sallallahu alaihi wasallam, besarnya permusuhan mereka kepada para pembawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahtiqaruhum lahum, dan mereka menghinakan para pembawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wastighfaquhum bihim, dan meremehkan mereka, wa tasmiyatuhum iyyahum hasyiyah, dan menamakan mereka dengan hasyiyah, wa jahala, dan menamakan mereka dengan orang-orang bodoh, wa zahiriyah, menamakan mereka dengan zahiriyah, ay tamassukihim bi zahir al-kitab was sunnah wa tarkihim at-tahrif wa at-ta'til, itu dikarenakan mereka berpegang teguh dengan apa yang zahir dari nas-nas dan mereka meninggalkan ta'til dan ta'wil, wa musyabbiha, dan mereka juga menyebutkan ahli sunnah dengan musyabbiha, fa idza wajadta al-yawm, apabila hari ini engkau menemukan, walau intasar ila syafi'iyah bil fiqh, walaupun dia mengaku bermadhab syafi'i dalam masalah fikih, awal hanabilah, atau dia mengaku bermadhab hambali, awal malikiyah, atau dia mengaku bermadhab maliki, awal hanafiyah, atau dia mengaku bermadhab hanafi, idza sami'tahu, apabila engkau mendengar dia, yusammi ahlal hadis, menamai ahlul hadis, wa man yuthbituna sifatillahi ta'ala, dan menamai orang-orang yang menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala, allati bil Qur'an was sunnah, yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah, yusammihim hasywiyah, mereka namai dengan hasywiyah, musyabbiha, mereka namai dengan musyabbiha, faqul lahu antal mubtadi' alladhi حذر من كان أئمة ومنهم أبو عثمان الصابوني وغيره. Maka katakan kepadanya, engkau adalah ahlul bid'ah yang kami diperingatkan dari orang-orang sepertimu oleh para imam, para imam, di antaranya adalah Abu Uthman As-Sabuni. Fala tulabbis alaina, maka jangan engkau membuat hal-hal yang samar kepada kami. Wala takhda'in nas bintisabika al-fitri fil madahib al-arba'ah, dan jangan engkau menipu manusia dengan cara engkau menyandarkan diri kepada madhab yang empat di dalam fikih. Wa anta ala khilaf aqidat a'immat al-madahib al-arba'ah, dalam keadaan engkau menyelisihi aqidah imam madhab yang empat. Limadha qalu fihim hasywiyyah mushabbiha jahala ila akhirih, mengapa mereka mengatakan pada ahlu sunnah dengan hasyawiyah, zahiriyah, jahalah dan selainnya? Qala as-Sabuni rahimahullah, kata Imam as-Sabuni rahimahullah, i'tiqadan minhum, ay min ahli bidah, keyakinan dalam rangka keyakinan dari mereka, fi akhbari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annaha bima'zilin 'anil 'ilm, ya, karena mereka meyakini tentang berita-berita hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kosong dari ilmu. Yaqulun al-ahadits an-nabawiyyah la tufid al-ilm, kata mereka hadis-hadis Nabi itu tidak ada di dalamnya ilmu. Wa la yu'khadh minha al-aqidah, dan tidak diambil permasalahan akidah dari hadis-hadis itu. Wa ulatu a'immatihim, dan para ekstremis dari imam-imam mereka, yusarrih bi anna al-Qur'an la yahdi ila al-haqq at-tauhid, mereka menyebutkan secara jelas bahwa Al-Qur'an itu tidak menunjukkan tauhid. A'udzubillah. Qala i'tiqadan minhum fi akhbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annaha bima'zilin 'anil 'ilm wa anna al-'ilma ma yulqihi asy-syaitan ilaihim min nataji 'uqulihim al-fasidah, dan mereka meyakini bahwa ilmu itu adalah apa yang dilemparkan oleh syaitan kepada mereka dari hasil pemikiran atau akal mereka. Sammunahu al-aql wal ma'qul, akal-akal mereka yang rusak. Wa wasawis sudurihim al-mughlima, dan waswas yang terdapat di dalam hati-hati mereka yang gelap. Wa hawajis qulubihim al-khaliyah min al-khayr, dan al-hawajis nafsiyah, dan khayalan-khayalan yang terdapat di dalam hati-hati mereka yang kosong dari kebaikan. Wa kalimatihim wa hujaj wa kalimatihim wa hujajihim al-aqilah, dan ilmu menurut mereka adalah kalimat-kalimat mereka dan hujjah-hujjah mereka khaliyah min al-adillah, dan hujjah-hujjah mereka yang kosong dari dalil-dalil. Bal syubahihim ad-da'iman batilah, bahkan syubhat-syubhat mereka yang batil. ثم ذكر جملة من آثار السلف في ذلك. Kemudian Imam Al-Qurtubi menyebutkan beberapa kalimat salaf, ucapan para salaf tentang hal tersebut. Ila an rawa hadha al-kalam an Abi Hatim Ar-Razi rahimahullah. Hingga ia meriwayatkan ucapan ini dari Al-Imam Abi Hatim rahimahullah. Wa zada 'ala ma huna, dan ia menambahkan apa yang atas apa yang ada di sini. Wa 'alamatu ar-rafidhah, wa 'alamatu ar-rafidhah, dan tanda kelompok ar-rafidhah adalah tasmiyatuhum ahli sunnati nabitatan wa nasibah. Mereka menamai ahli sunnah dengan gelar atau nama nabitah. Yuriduna al-ihtiqar lahum bidzalik, mereka ingin merendahkan ahli sunnah dengan nama-nama tersebut. Baik. Qala Abu Utsman As-Sabuni ba'da kalam Abi Hatim hadha, berkata Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni setelah perkataan Al-Imam Abu Hatim ini. Qultu ana, saya katakan, yakni As-Sabuni, yaitu Imam As-Sabuni. Wa kullu dhalika 'asabiyyah, dan semua itu adalah bentuk fanatik. Wa la yalhaqu ahla as-sunnah illa ismun wahid, dan tidaklah menyertai ahli sunnah kecuali satu nama saja. Wa huwa al-hadis, yaitu al-hadis. Thumma qala Abu Utsman, kemudian berkata Abu Utsman, ra'aitu ahla al-bid'ah, aku melihat ahli bid'ah, fi hadhihi al-asma' allati laqabu biha ahli sunnah, terkait nama-nama yang mereka sematkan kepada ahli sunnah. Wa la yalhaquhum ahli sunnah syai'un minha, dan nama-nama itu tidak menyertai ahli sunnah sama sekali. Fadlan min Allah wa minna, apalagi berasal dari Allah. Sadaku ay ahli bid'ah, maka mereka ahli bid'ah di dalam hal ini menempuh ma'ahum ay ma'a ahli sunnah, menempuh bersama ahli sunnah maslak al-musyrikin la'anahum Allah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menempuh jalannya kaum musyrikin, semoga Allah melaknat mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum ay al-musyrikin, karena mereka itu orang-orang musyrik, iqtasamu al-qaul fihi sallallahu alaihi wasallam, mereka membagi-bagi ucapan tentang beliau sallallahu alaihi wasallam. Fasannahu ba'dhum sahira, sebagian mereka melafal atau menggelari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penyihir. Wa ba'dhum kahina, sebagian mereka menggelari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai dukun. Wa ba'dhum sama'a Nabi sallallahu alaihi wasallam sya'ira, sebagian mereka menggelari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan seorang penyair. Wa ba'dhum majnuna, sebagian mereka menggelari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan beliau orang gila. Wa ba'dhum sama'a maftuna, sebagian mereka menggelari beliau sebagai orang yang terfitnah. Wa ba'dhum sama'a sallallahu alaihi wasallam muftariyan kadzdzaba, sebagian mereka menamai dan menggelari beliau dengan seorang yang tukang mengada-ngada dan tukang dusta. Wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam min tilka al-ma'aib ba'idan bari'a, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh dan berlepas diri dari aib-aib tersebut. Wa lam yakun illa rasulan mustafan nabiyya, dan tidaklah beliau itu kecuali hanyalah seorang yang seorang rasul yang dipilih sebagai nabi. Qala Allahu 'azza wa jalla, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Unzur kaifa darabu laka al-amsal." Lihatlah bagaimana mereka membuat permisalan-permisalan untukmu. "Fadallu fala yastati'una sabila." Maka mereka tersesat, maka mereka tidak mampu, tidak memiliki jalan selain itu. Qala al-Imam As-Sabuni, berkata Imam As-Sabuni, "Wa kadzalika al-mubtadi'ah khadalahum Allah." Demikian pula para pelaku bid'ah, semoga Allah menterlantarkan mereka. Iqtasamul qawla fi hamalati akhbarih, mereka juga terbagi-bagi di dalam ucapan mereka tentang para pembawa berita. Wa naqalati atharih, dan para penukil atar-atarnya. Wa ruwati ahadithih, dan para perawi hadis-hadisnya. Al-muqtadina bihi, al-muhtadina bi sunnatih, yang meneladani beliau dan mendapatkan petunjuk dengan sunnah beliau. Al-ma'rufina bi ashabil hadith, yang mereka dikenal sebagai ashabul hadith. Fasammahum ba'duhum hashwiyah, maka sebagian ahlul bid'ah menamakan mereka dengan hashwiyah. Wa ba'duhum musyabbihah, sebagian mereka menamai ahlul sunnah dengan musyabbihah. Wa ba'duhum nabithah, sebagian mereka menamainya dengan nabita. Wa ba'dhum nasiba, dan sebagian mereka menamainya dengan nasiba. Nabita yakni hadatsu judud, nabita yakni nabatu haditsan, laysa muttabi'in lis sahabah. Baik, nabita itu maksudnya mereka baru muncul, bukan mengikuti sahabat radhiyallahu anhu. Mithl ma kan ba'd ahli al-bid'ah seperti apa yang dilakukan oleh sebagian ahlu bidah. Yaqul 'ala al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, mereka mengatakan tentang al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, atha min al-madhhab jadid, Imam Muhammad bin Abdul Wahhab itu mendatangkan mazhab baru. Ma fi jadid, tidak ada yang baru. Innama huwa 'awdan ila al-'asiq al-qadim alladhi kana 'alayhi as-salam wa ashabu. Beliau hanya bersandar kepada apa yang telah lalu yang berada di atasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Qal wa ba'dhum ay yusammihim nasib wa ba'dhum jabriyya. Intaha kalam rahimahullah. Sebagian mereka menamai ahlu sunnah dengan nasibah dan sebagian mereka menamai ahlu sunnah dengan jabriyah. Selesai ucapan beliau rahimahullah. Wa hadha kalamun muhim subhanallah. Dan ini adalah ucapan yang penting. Baik. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Baik. Tafadhal. Qala baik. Qala qala Muhammad. Intaha ila akhir jumlatin muhimmah. Selesai di jumlah yang penting ini. Wa huwa aslan min usul ahli sunnah, di mana ia merupakan salah satu dari prinsip-prinsip ahli sunnah. Wa huwa ijtinab al-bid'ah wa ahliha, yaitu menjauhi bid'ah-bid'ah dan para pelakunya. Wa 'adam mujalasatihim aw munawaratihim, dan tidak duduk bermajlis dengan mereka. Wa 'adam qira'at kutubihim, dan tidak membaca kitab-kitab mereka. Wa yadkhul fi hadha az-zaman, dan masuk di zaman ini. Wa ma taqaddam, dan apa yang telah lalu. Annahum la yakununa julasa'ak, bahwa mereka tidak menjadi teman-teman dudukmu. Wa ahla suhbatik wa ulfatik, dan bukan pula menjadi sahabatmu dan orang yang kau cintai. Wa la tasma' kalamahum, dan jangan engkau mendengar ucapan mereka. Mubasharatan, secara langsung. Bihuduri durusihim atau muhadaratihim, dengan menghadiri majlis-majlis mereka atau muhadarah-muhadarah mereka. Au tasma' kalamahum al-musajjal, atau engkau mendengar ucapan-ucapan mereka yang direkam. An tariq al-qanawat al-i'lamiyah, melalui media-media. Wa khassatan fi hadha al-jawwal alladhi fi yadik, secara khusus yang ada di tanganmu ini, itu HP yang ada di tanganmu ini. Kam min insanin yujalis ahlan bid'ah layla nahar wa huwa la yash'ur, berapa banyak orang yang bermajlis dengan ahlul bid'ah dalam keadaan dia tidak menyadari. Yutabi' maqati'ahum, dia mengikuti potongan-potongan video mereka. Yasma' yutabi' yasma' syubhatihim, ia mendengar syubhat-syubhat mereka. Yahdhur baramijahum, ia mengikuti program-program mereka. Wa huwa ba'id anhum, padahal dia jauh dari mereka. Bi badanihi, badannya jauh. Lakinnahu hadirun lahum bi qalbihi wa sam'ihi wa hadha akhtar, akan tapi dia hadir di majlis mereka dengan hatinya dan pendengarannya, dan ini lebih berbahaya. Wa hadha min a'zami asbabil fitnah, dan ini merupakan sebab terbesar fitnah. Tastariq ya tufariq akhaka fil lail wa huwa ala khair wa sunnah, engkau berpisah dengan saudaramu yang di malam hari dalam keadaan ia berada di atas sunnah. Yarji' ila al-bayt, kemudian dia kembali ke rumah. Wa huwa fi ghurfatihi, dan dia berada dalam kamarnya. Yuqallid fi hadha al-jawwal wal maqati', ia membolak-balikkan atau men-scroll video-video di HP-nya tersebut. YouTube atau ghairah, baik media YouTube ataupun selainnya. Yasma' syubah ahli bid'ah, dia mendengar syubah-syubah ahli bid'ah. Tusalli ma'ahu al-fajr wa qad dhahara taghayyurun 'alayhi, kemudian engkau salat subuh bersamanya dan telah tampak perubahan pada dirinya. Lam yadhhab ilayhim fi marakizihim wa ma'ahidihim, padahal dia tidak mendatangi market-market ahlul bid'ah dan tidak mendatangi ma'had-ma'had mereka. Wa lam yattasil bihim fi jam'iyyatihim wa jama'atihim, dan tidak bergabung dengan mereka di yayasan-yayasan mereka dan kelompok-kelompok mereka. Lakinnahu fataha sam'ahu wa qalbahu lahum wa huwa wahdahu fi baytihi, akan tapi ia bergabung dengan mereka dan hatinya terpaut dengan mereka dalam keadaan ia sendirian di rumahnya. Fashakkakuhu fi sunnah allati huwa 'alayha, lalu mereka yang dia tonton tersebut membuatnya ragu tentang sunnah yang selama ini dia berada di atasnya. Wasyakkakuhu fi ulama'i wa masyayikh as-sunnah wa asatidatihi, dan apa yang dia tonton tersebut membuatnya jadi ragu tentang ulama-ulama sunnah dan ustaz-ustaz sunnah. Wa habbabu ahla al-bid'ati ilayhi wa a'immatahum, dan apa yang dia tonton itu menjadikan mereka cinta kepada ulama-ulama mereka. Wabalahu fi dzikr awsafan kabira li du'ati al-bid'ah, dan ia berlebihan di dalam menyebutkan sifat-sifat dai-dai ahlul bid'ah tersebut. Hatta asbaha as-sabaha, hingga ketika di pagi hari, wa qad inqabada nafsuhu 'an ahli sunnah, telah terpisah jiwanya dari ahli sunnah, wa fataha qalbuhu bi mahabbati ahli al-bid'ah wa ta'dhimihim, dan telah terbuka hatinya dengan mencintai ahli bid'ah dan mengagungkan mereka. Wa hadha min akbar al-asbab, ini merupakan sebab terbesar, fima narahu min inhiraf kathirin 'an as-sunnah, pada orang-orang yang kita lihat menyimpang dari ahli sunnah, waltihaqihim bihadihi aljama'at waljam'iyat ad-dallah, dan bergabungnya mereka dengan kelompok-kelompok dan yayasan-yayasan yang sesat ini, wanṭilāq al-sinatihim bimadh ahli al-bid'ah wath-thanā' 'alayhim, dan memenuhi lidah lisan-lisan mereka dengan memuji dan memuja ahli bid'ah, wanṭilāq al-sinatihim bidhikr 'uyūb ahli sunnah wa 'ulamā'ihim, dan melepaskan lidah-lidah mereka dengan menyebutkan aib-aib ulama ahlu sunnah. Wahada bisabab hal sama, dan ini terjadi karena ia mendengarkan hal tersebut. Waqad hadzarana salafuna salih min dhalik, dan para salafuna salih telah mengingatkan dan memperingatkan kita dari hal tersebut. Qala Abu Qilaba at-tabi'i al-jalil Abdullah ibn Zaid rahimahullah, berkata Abu Qilaba, seorang tabi'i yang jalil yang mulia, لا تجادل عبدالله بن زيد الجرمي. عبدالله بن زيد الجرمي. لا تجادل أهل الأهواء. Janganlah kalian bermajlis dengan ahlul ahwa. ولا تستمعوا إليهم. Dan jangan kalian mendengar mereka. لماذا حذرنا ذلك؟ Mengapa ia memperingatkan kita dari hal tersebut؟ لخشيته علينا من أمرين. Karena ia mengkhawatirkan kita terhadap dua perkara. وكلا الأمرين نراهما في الواقع. Dan kedua perkara itu kita lihat terjadi di dalam fakta. Qala fa inni akhsha an yaghmisukum fi dalalatihim. Saya khawatir mereka akan menyeret kalian ke dalam kesesatan mereka. Hadhihi al-ula. Ini yang pertama. Wasaniyah. Yang kedua. Qal aw yalbisu 'alaykum ba'd al-haqq alladhi ta'rifun. Atau aku khawatir mereka menjadikan samar bagi kalian kebenaran yang selama ini kalian ketahui. Yusbih wa qad bada'a yatashakkak fi ba'di masail as-sunnah. Maka mulailah ia ragu tentang sebagian dari prinsip-prinsip sunnah. Bada yubih al-kalam fi hukam al-duwal al-ukhra wa kadha al-hakim al-fulani wa dhikr 'uyubihi. Mulailah ia membolehkan membicarakan tentang pemimpin-pemimpin negeri yang lain, pemimpin fulan dan selainnya. Wa bada yatashakkak fi ahadith as-sunnah. Dan mulai dia ragu tentang hadis-hadis sunnah. Wa hakadha yaf'al ahlul bid'ah fi'l asy-syaitan khutuwat khutuwat. Maka demikianlah yang dilakukan ahlul bid'ah seperti perbuatan syaitan, langkah demi langkah. Ahlus sunnah mujmi'un. Ahlus sunnah sepakat. Ala hajri ahli al-ahwa'i wal bid'ah. Untuk membebas para pengikut hawa nafsu dan ahlul bid'ah. Baqiyat salisa nasif. Qultu la tashabuhum bi badanika la yakunu suhbatan wala ulfah, dan janganlah engkau menjadikan mereka sebagai sahabatmu dan mencintai mereka. Wasani sama' wal istima'. Sama' as-sama' lahum wal istima'. Dan yang kedua, janganlah engkau mendengar dari mereka. Wasani qira'atu kutubihim. Yang ketiga, jangan engkau membaca kitab-kitab mereka. Hadhihi salasah, tiga perkara ini, masadir talaqqi 'an ahli al-bid'ah, adalah sumber mengambil dari ahli bid'ah. Wa tu'athir fi sahib sunnah, dan akan memberikan pengaruh pada sahib sunnah. Wa kama qala ba'd al-a'immah, dan sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian imam, asy-syubhah khattafa wal qulub dha'ifah, syubhat itu menyambar-nyambar sedangkan hati itu lemah. Baik, masyaallah. Qala Razi rahimahullah, berkata Ibnu Abi Hatim, qala Abu Muhammad Ibnu Abi Hatim, berkata Abu Muhammad ibn Abi Hatim, wa sami'tu abi wa aba zur'ah, aku mendengar ayahku dan mendengar Abu Zur'ah, ya'murani bihijrani ahli az-zayf wal bid'ah, keduanya memerintahkan untuk membaikat orang-orang yang menyimpang dan pelaku bid'ah, yughallidani fi dhalika ashadd at-taghlid, dan keduanya sangat keras di dalam hal tersebut. Qad naqala al-imam al-Baghawi, al-imam al-Baghawi telah menukilkan, was-Sabuni, demikian pula Imam As-Sabuni, wa ghayruhum min ahli al-'ilm, dan selain mereka dari kalangan ahli al-'ilm, ijma' as-salaf wal a'immah, kesepakatan para ulama salaf dan para imam ala hujrani ahli bidah yang menyatakan memboikot ahli bidah wa anna ala mustathna min al ahadith as sahihah wa anna hadha wa ma warada fi al ahadith as sahihah dan apa yang tertera dalam hadis hadis yang sahih min tahrim hajra al muslim fawqa thalath yang berbunyi haramnya memboikot seorang muslim lebih dari 3 hari fa hadha fi ma kana min lihadd nafsika maka ini terkait dengan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan dirimu wa umurika dunyawiyyah bainaka wa bainahu dan terkait perkara-perkara dunia antara kamu dengannya amma idza tada'a fid din adapun apabila dia telah berbuat bidah fa inna sunnata dallat maka sunnah menunjukkan wassahabah demikian pula para sahabat wa ajma'a al-a'immah dan para imam sepakat ala jawazi hajrihi fawqa thalath tentang bolehnya memboikot ahlul bid'ah itu lebih dari 3 hari fannabi sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu alaihi wasallam hajara 53 amara bihajri hajara 53 lailah wa amara bihajri Nabi sallallahu alaihi wasallam memboikot 3 orang sahabat dan memerintahkan untuk memboikot mereka bertiga selama 50 malam. Wa Umar radhiyallahu anhu amara bihajri sabilin sana. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan untuk memboikot Sabil selama 1 tahun. Hatta ta'akkadu min sihhati taubatihi mimma kana fi. Sampai mereka memastikan benarnya taubatnya dari apa yang dia berada padanya dahulu. Wa Abdullah bin Umar hajar ibnahu Bilal dan Abdullah bin Umar dia memboikot anaknya Bilal syuhura selama 1 bulan. Lamma qala lahu tatkala anaknya mengatakan kepadanya waqad haddatsahu abuhu bi hadithin nabiy sallallahu alaihi wasallam la tamna'u ima Allah masajid Allah la tamna'u nisa'akum al masajid ketika ayahnya menyampaikan kepadanya sebuah hadis jangan kalian melarang para wanita untuk datang ke masjid faqala bilal wallahi la namna'ahunna bilal mengatakan kepada ayahnya demi Allah saya akan larang mereka ayattakhidnahu daghalan sayyidatan hatta la tattakhidh al-mar'a dhahabaha ila al-masjid hilatan agar para wanita itu tidak menjadikan pergi ke masjid sebagai alasan untuk keluar ajib huna kalam lis-sabuni lam naqra'hu Allah musta'an wa huwa muhim jiddan lakin la bas waqtun akhar tayyib fa qala lahu 'Abdullah ibn 'Umar maka Abdullah ibn Umar berkata kepada anaknya tersebut Uhadithuk an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aku menyampaikan kepadamu sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taqul wallahi lanamna'un kemudian engkau mengatakan demi Allah saya akan melarang para wanita itu falam yukallimhu maka Abdullah bin Umar tidak mengajak wa hadza ghayra min as-sahaba wa imam at-tabi'in dan selainnya dari kalangan para sahabat dan imam-imam tabi'in fahamu ahadits an-nahy an hajr al-muslim fawqa thalath maka fahamilah hadis yang menyatakan larangan dari memboikot seorang muslim lebih dari 3 hari wa tahrim dzalik dan haramnya hal tersebut wa huwa min al-kaba'ir dan itu termasuk dari perbuatan dosa besar. Idza hajarta akhaka fawqa thalathati ayyam li amrin syakhsiyyin dunyawiyyin. Apabila engkau memboikot saudaramu lebih dari 3 hari di dalam urusan pribadi atau urusan-urusan dunia. Laka rukhsah ila thalathati ayyam. Engkau hanya boleh memboikotnya kata perkara dunia 3 hari. Fa in zidta waqa'ta fil haram. Kalau engkau lebih dari 3 hari maka engkau telah terjatuh dalam perbuatan yang haram. Fi kabira min kaba'ir ad-dunub. Dan engkau telah terjatuh dalam salah satu dari dosa dosa besar. Qala sallallahu alaihi wasallam fi mithli hadha hajrul muslim kasafki dami. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang hal ini, memboikot seorang muslim itu sama seperti menumpahkan darahnya. Wa yaqulu Allah azza wa jalla malaikatihi dan Allah azza wa jalla mengatakan kepada para malaikatnya fi a'mal al-mutahajirin tentang perbuatan atau amalan dua orang yang saling memboikot. Amdhiru hadain ay la tarfa'u 'amalahuma hatta yusliha. Tangguhkanlah dua orang yang saling berboikot ini yaitu jangan diangkat amalan-amalan mereka sampai mereka berdua berdamai. Amma al-hadar min ahli bid'ah. Adapun berhati-hati dari ahli bid'ah wa hijranahum dan memboikot mereka, wa adam sahbatihim aw al-istima' ilayhim aw qira'at kutubihim, tidak bersahabat dengan mereka dan tidak mendengar mereka dan tidak membaca kitab-kitab mereka, fahada min al-wajib walau uqsalat, maka ini termasuk dari perkara yang wajib walaupun lebih dari 3 hari. Li'annahu yajib 'alayka an tahfaz dinak, karena wajib bagimu untuk menjaga agamamu. Wa kam min insanin yaghtarra bi nafsihi, berapa banyak orang yang tertipu dengan dirinya sendiri. Wa qala ana 'ala wathiq min nafsi wa 'aqidati, ia berkata saya percaya dengan diri saya dan akidah saya. Sa'ujalisu man asya', saya akan duduk dengan siapa saja yang saya mau. Wa asma' liman asya', dan saya akan mendengar siapa saja yang saya mau. Wa aqra'u liman asya', dan saya akan membaca kitab siapa saja yang saya mau. Fama hiya illa muddah, maka tidak lama. Wa ila bihi yanharifu an tilka al-aqidah, maka tidak lama setelah itu tiba-tiba dia sudah menyimpang dari akidah yang benar tersebut. Wa ya'rif ma kana yunkir, dan dia menganggap baik apa yang dahulu dia ingkari. Wa yunkir ma kana ya'rif, dan dia ingkari yang dulu dia anggap baik. Qal wa yunkirani wad'a al-kutub bi ra'yin fi ghairi athar, dan kedua kemudian dia mengatakan dan keduanya mengingkari dari mengingkari tindakan meninggalkan kitab-kitab dengan pendapat-pendapat selain athar. Ayat kutub allati tajma' ara' lil fuqaha aw li ghairihim min ghairi adillah, yaitu kitab-kitab yang dipenuhi dengan pendapat-pendapat tanpa dalil. Wa kanat tusamma 'inda salaf kutub ar-ra'y, dan kitab-kitab ini di kalangan para salaf disebut dengan kutub ar-ra'y. Wa al-yawm yusammunaha kutub al-fiqh, di hari ini mereka namakan kitab-kitab itu dengan kitab-kitab fikih. Kafara mujalladat fi mujkitab fi mujalladat, engkau akan membaca sebuah kitab yang berjilid-jilid. La takattajid fihi ayat wa lana hadith illa fil muqaddimah wa salat ayna zaman fil khatimah, hampir-hampir engkau tidak mendapati di dalam kitab tersebut satu hadis, satu ayat ataupun satu hadis kecuali di mukaddimahnya dan ketika bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad intasaha hadzal amru alladhi yunkiranihi wa yunkiruhu ghayruhu min al-a'immah, dan telah tersebar perkara ini, yaitu perkara yang diingkari oleh keduanya dan diingkari oleh selain keduanya dari kalangan para imam. Tawjidat kutubun fit tafsir, telah ditemukan kitab-kitab di dalam masalah tafsir. Buniyat 'ala al-bid'ah, yang dibangun di atas bid'ah. Wa kanat qalilatan 'inaya bil ahadith wal athar, dan kitab-kitab tersebut kurang perhatian terhadap hadis-hadis dan athar. Ka kutub tafsir al-Mu'tazilah kadz-Zamakhsyari al-Kashshaf wa ghairihi, seperti kitab-kitab tafsir al-Mu'tazilah, seperti kitab tafsir az-Zamakhsyari dan selainnya. Fa hiya tafsirun bil-ra'y, maka ia adalah kitab tafsir yang menafsirkan dengan pendapat. Aw bil lughati al-arabiyyah wa ilm al-adab, atau menafsirkan dengan bahasa Arab, ilmu bahasa Arab dan ilmu sastra. Wa hadhihi tariqah ahli bid'ah fi tafsir, dan ini adalah metode ahli bid'ah di dalam menafsirkan. La ya'tamiduna 'ala sunnah wa la aqwal as-sahabah wa tabi'in, mereka tidak bersandar dalam menafsirkan kepada sunnah, tidak pula bersandar kepada ucapan para sahabat dan tabi'in. Wa in dhakaru shay'an min dhalik, walaupun mereka atau meskipun mereka menyebutkan sedikit dari hal itu, dhakaru shay'an qalilan, mereka menyebutkan hanya sedikit. Walam yatahaqqaqu shihhah, dan itu pun mereka tidak meneliti kesahihannya. Wa li hadha kutubuhum mali'a bil ahadith al mawdu'ah fi al tafsir, oleh karena ini kitab-kitab mereka dipenuhi dengan hadis-hadis palsu di dalam tafsir. Al naw' ats-tsani min hadhihi al kutub, jenis yang kedua dari kitab-kitab ini, kutubun lati wudi'at fi 'ilm al kalam al mubtada', kitab-kitab yang dibuat tentang ilmu kalam yang bid'ah. Wa yusammunaha kutub usul ad-din al mutakallimin, mereka menamakannya dengan kitab usul ad-din al mutakallimin. Ka kutub al mu'tazilah wa asy'ariyah wa ghairihim, seperti kitab-kitabnya orang-orang mu'tazilah dan asy'ariyah dan selain mereka. Al mabniyah 'ala 'ilm al kalam, yang dibangun di atas ilmu kalam. La 'ala al hadith wal athar, tidak dibangun di atas hadis-hadis dan athar. Al naw' al thalith, jenis yang ketiga, ma sammahu al mutaakhirun kutub fiqh, yang dinamakan oleh orang-orang yang datang belakangan sebagai kitab-kitab fikih. Wa hiya kutubul jami'ah li ara'i ar-rijal laysa fiha al-ayat wa al-ahadith wa al-adillah, dan dia adalah kitab-kitab yang mengumpulkan di dalamnya pendapat-pendapat orang dan tidak ada padanya dalil dari ayat dan tidak pula dari hadis. An-nawru rabi' min hadhihi kutub allati tantabi' laha. Yang jenis yang keempat dari jenis-jenis kitab yang kau harus berhati-hati darinya, kutub man yusammu bil fikrati bil mufakkirin al-islamiyyin. Kitab-kitab orang yang mereka namakan sebagai pemikir-pemikir Islam. Wa kutub al-harakat al-islamiyyah. Dan kitab-kitab pergerakan-pergerakan Islam. Wa ma sannafuhu min da'wati ila Allah, kutub ad-da'wati ila Allah indahum. Dan apa yang mereka karang dengan nama kutubud da'wah, kitab-kitab yang berisi ajakan kepada Allah di sisi mereka. Tapi hadhihi kutub syarrun katsir. Di dalam kitab-kitab ini terdapat kemurungan yang sangat banyak. Wa inhirafun 'an sunnah. Dan terdapat penyimpangan dari sunnah. Wa bu'dun 'an athar as-sahabah was-salaf. Dan jauh dari athar para sahabat dan salaf. Qal wa yanhayani 'an mujalasati ahli al-kalam. Kemudian dia berkata, dan keduanya melarang dari bermajlis dengan ahlul kalam. Ahlul kalam inda ulaika al-a'immah. Ahlul kalam menurut para imam tersebut, hum mithla al-mu'tazilah wal-kullabiyyah wal-ash'ariyah. Mereka itu seperti orang-orang yang bermadzhab Mu'tazilah, Al-Kullabiyyah dan Al-Ash'ariyah. Wa qad su'ila ba'du akabir a'immah al-Malikiyyah. Sebagian ulama-ulama senior Maliki ditanya, "Ma yuridu al-Imam Malik bi qawlihi bi tahdhibihi min ahli al-kalam?" Apa yang dimaksud dengan ucapan Imam Malik ketika dia mentahdir dan memperingatkan dari ahlul kalam? "Qala yuridu al-Asy'ariyah alladziina hadatsu ba'da dzalik." Yang dimaksud oleh Imam Malik ahlul kalam itu adalah al-Asy'ariyah. Yani anna kalamahum yanṭabiqu 'alayhim. Yaitu bahwa ucapan beliau itu tepat diarahkan kepada Asy'ariyah. Qala wa yanhayan 'an mujalasati ahli al-kalam wan nadhar fi kutub al-mutakallimin. Kemudian Ibnu Abi Hatim mengatakan, dan keduanya melarang dari bermajlis dengan ahlul kalam dan membaca atau melihat kitab-kitab para mutakallimin, yaitu ahlul kalam. Wa yaqulan, dan keduanya mengatakan, la yuflihu sahibu kalamin abada. Sahibu kalam itu, ahlul kalam itu tidak akan beruntung untuk selama-lamanya. Wa hadza dhanb bi ilmi al-kalam wa ahlihi. Dan ini merupakan celaan terhadap ilmu kalam dan orang-orang yang mempelajarinya. Mimma afbaqa alaihi salaf. Afbaqa ajma' alaihi salaf. Baik, termasuk dari yang disepakati oleh para ulama salaf. Fajaa'an Muhammad bin al-Hasan sahib Abi Hanifah. Telah datang dari Abu Yusuf sahib Abi Hanifah. Telah datang dari Abu Yusuf al-Qadhi. Kawannya atau sahabatnya Abu Hanifah al-Qadhi. Nususun fi dhammi ilmi al-kalam. Telah datang darinya nas-nas yang mencela ilmu kalam. Wa anna man talaba al-ilma bil kalam tazandaq. Dan siapa yang menuntut ilmu kalam, maka dia akan menjadi seorang zindiq, munafik. Wa fi lafdhin la yuflih kama huna. Dan dalam sebagian lafaz dikatakan dia tidak akan beruntung. Wa sannafa al-ulama kutuban fi tahdhir min dhammi al-kalam. Dan para ulama telah mengarang kitab-kitab yang berisi peringatan dan celaan terhadap ilmu kalam. Kadzdzul Kalam Abi Ismail Al-Harawi, seperti kitab Dzammul Kalam karya Abu Ismail Al-Harawi. Wa Dzammul Kalam Al-Khattabi, dan kitab Dzammul Kalam karya Al-Khattabi. Wa ghairu dzalika min al-kutub, dan selain itu dari kitab-kitab. Qala Abu Muhammad yani Abdurrahman bin Abi Hatim, berkata Abu Muhammad yaitu Abdurrahman bin Abi Hatim. Wa bihi ay bi kulli ma taqaddam fi hadha al-jawab aqul. Qala Abu Muhammad wa bihi aqul. Qala Abu Muhammad yani bin Abi Hatim wa bihi aqul, berkata Abu Muhammad yaitu Ibnu Abi Hatim, dan aku juga berpendapat dengan pendapat ini. Qala Abu Ali al-Muqri' tilmidhu wa rawi'an wa bihi aqul. Dan berkata muridnya Abu Ali. Dan berkata muridnya Abu Ali al-Muqri', dan dengannya juga aku berpendapat. Wa qala tilmidhu Abi Ali wa huwa syaikhun al-Nasa'i Muhammad ibn al-Mughaffar wa bihi aqul. Dan berkata Muhammad ibn al-Mughaffar. Ibn al-Mughaffar juga mengatakan, yaitu muridnya, dan dengannya juga aku berpendapat. Qala al-Imam Abu al-Qasim al-Lalakai wa bihi aqul. Berkata al-Imam Abu al-Qasim al-Lalakai, dan aku juga berpendapat dengannya. Ay yaqulu min hadzal jawab wa ma fi hadzal mu'taqad al-mukhtasar, yaitu mereka berpendapat dengan jawaban dua imam ini dan akidah-akidah yang terdapat di dalamnya secara ringkas. Wa ana aqul wa bihi aqul, dan saya juga berpendapat dengannya dan dengannya saya berpendapat. Wa antum insyaallah bihi taqulun, dan kalian juga insyaallah berpendapat dengan pendapat tersebut. Fa hadha huwa i'tiqadus salaf, inilah dia akidah salaf. Hawaltu jahdi an akhtasir, hawaltu jahdi an ubayyin masail hadha al-jawab, aku telah berupaya dan berusaha untuk meringkaskan kepada kalian akidah ini. Wa ukarrir i'tidari alladhi qultuhu lakum fi dhuhr, dan saya ulangi permintaan maafku yang telah aku sampaikan di waktu dhuhr. Fa inna hadhihi ad-durus al-'ammah, maka sesungguhnya pelajaran-pelajaran umum seperti ini yahdhuruha at-tullab mukhtalifu al-maratib, dihadiri oleh para pelajar yang berbeda-beda tingkatan mereka. As-sighar wal-mutawassitun wal-kibar, dihadiri oleh tullab, murid-murid yang masih kecil, kemudian yang pertengahan, kemudian juga tullab, para pelajar yang sudah tua. Al-ikhtilaf marahilihim ad-dawasiyah, dengan perbedaan tingkatan mereka di dalam belajar. Wa yastami'uha 'abra wasa'il al-bath, dan juga pelajaran ini didengar melalui live. Ayuha tabaqatu mukhtalifa min ar-rijal wal nisa', yaitu juga didengar oleh kelompok yang berbeda-beda atau tingkatan yang berbeda-beda dari kalangan laki-laki dan wanita. Yatajawazun fi ba'd ad-durus al-1300 talib wa mutabi', melampaui 3000 lebih pengikut. 1300 lebih pengikut. Wa hum ala mustawayat mukhtalifa, dengan tingkatan yang berbeda-beda. Minhum masyayikh wa ahli ilm, di antara yang mengikuti pelajaran seperti ini adalah para masyayikh dan para ulama. Wa tullab ilm mutaqaddimun fi talab, dan para penuntut ilmu yang sudah lama menuntut ilmu. Wa mubtadi'un, dan juga diikuti oleh orang-orang pemula dalam menuntut ilmu. Wa la syak anna hadza sababun li shu'ubati 'arf al-ma'lumah, maka tidak diragukan lagi ini menjadi sebab sulitnya untuk memaparkan maklumat-maklumat. Fa innal mudarris, karena sungguhnya pengajar, yuhawil an yu'ti ma'lumat yushbih hadha wa dha, berupaya untuk menyampaikan maklumat yang cocok dengan orang ini dan orang itu. Yastafidu min as-saghir wa la tasqul 'alayhi wa tas'ub, maklumat yang bisa dipahami oleh para penuntut ilmu yang masih kecil dan mereka mengambil faedah darinya. Wa yajid fiha asy-syaikh wa talib al-'ilm aydhan bughyatan, dan juga orang-orang yang sudah senior dan sudah yang sudah tua juga bisa mendapatkan bagiannya. Wa ana a'tarif, dan saya mengakui, bi anni laysa 'indi durbah wa ta'awud 'ala ta'lim as-sighar, dan saya akui bahwa saya tidak memiliki pengalaman dan keahlian di dalam mengajar anak-anak kecil. Wa inna ma a'tadtu al-liqa' bi ikhwani al-mashayikh wa tullab al-'ilm wal qira'a ma'ahum, namun kebiasaanku adalah berjumpa dengan para masyayikh dan para ulama dan para penuntut ilmu dan membaca kitab bersama mereka. Wa la syak anna al-uslub wa at-tariqah satakhtalif, dan tidak diragukan bahwa metode yang akan dilakukan itu berbeda. Sa'atadir ila abna'i as-sighar hafizahumullah, maka saya meminta maaf kepada anak-anakku yang masih kecil, semoga Allah menjaga kalian. Idza wajadu tatwilan, apabila kalian mendapatkan sesuatu yang terlalu panjang. Aw su'ubatan fi fahm ba'd al-kalam, atau kalian mendapati kesulitan di dalam memahami sebagian penjelasan. Fala tashghalu anfusakum bima ajistum an fahmi, maka jangan kalian sibukkan diri kalian dengan sesuatu yang kalian sulit untuk memahaminya. Hadza satudrikunahu lahiqan insyaallah, karena kelak permasalahan ini akan kalian jumpai lagi insyaallah. Walakin ihfazu rumus al-masail al-wadhihah wa usulaha, akan tapi hafalkanlah permasalahan-permasalahan inti yang jelas dan mudah. Tsumma asykurullaha wa rahmatuhu ta'ala 'ala ma yassarahu, kemudian aku bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan memujinya atas apa yang ia mudahkan. Min al-liqa'i bikum, berupa berjumpa dengan kalian. A'waman mutataliyah, beberapa bertahun-tahun yang terus berlanjut. Wa as'aluhu ta'ala an yu'inana fis sanawatil qadimah 'ala hadzal khair. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk melanjutkan pertemuan-pertemuan seperti ini di atas kebaikan. Wa an yarzuqana al-ikhlas wa yataqabbal minna. Dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita keikhlasan dan menerima dari kita. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Maka apa saja nikmat yang ada pada kalian itu berasal dari Allah. Tsumma ashkuru hukumatu Indonesia wa taqah Allah. Kemudian aku berterima kasih ke pemerintah Indonesia rahimahumullah bi jami'i al-hisabiha dengan semua ala taksir hadhihi daurah, dengan semua kemudahan yang mereka berikan terhadap daurah ini. Wal idzin laha, dan izin yang mereka berikan. Wa tashji'iha, wa tashji'iha, dan motivasi mereka. Kama ashkur ikhwanana al-asatidha al-kiram al-musyrifin ala hadhihi daurah umuman. Sebagaimana aku juga berterima kasih kepada para ustaz yang mereka menjadi musyrif pengawas bagi daurah ini secara umum. Wal musyrifin ala hadzal ma'had fi Batam, ma'had Ansar Sunnah. Dan musyrif terhadap ma'had ini, yaitu ma'had yang ada di Batam, ma'had Ansar Sunnah. Wa ala ra'sihim akhi al-syeikh al-ustaz Abu Abdul Rahman Muhammad Wildan. Dan yang terdepan di antara mereka adalah saudara kami al-syeikh Muhammad Wildan. Wa man ma'ahu min ikhwanihi wa salamihi asatidz al-kiram, dan siapa yang bersamanya dari saudara-saudaranya dan dari kalangan asatidz yang mulia. Wa as'alullah lil jami' at-tawfiq was-sadaq, dan saya memohon kepada Allah taufik untuk seluruhnya. Kama ashkurukum ikhwani wa akhawati 'ala al-hudhur wal-istima'. Sebagaimana pula aku berterima kasih kepada kalian wahai saudara-saudaraku dan saudari-saudariku karena kalian mau hadir dan mendengar. Wasabuk as-sa'at at-tawilah fi al-istima' wal-hudhur, dan karena kalian sudah mau bersabar terhadap waktu-waktu yang panjang untuk hadir dan mendengar. As'alullah an yaktuba lakum al-ajr al-'azim. Saya memohon semoga Allah menetapkan pahala yang besar untuk kalian. Wa an yusqila bidzalik mawazinakum yawm al-qiyamah. Dan semoga Allah memberatkan timbangan amalan kebaikan kalian dengan hal tersebut. Tsumma akhussu bisyukr. Kemudian secara khusus saya berterima kasih. Al-ummahat wal akhawat, kepada para ummahat dan para akhwat. Allati yat'abna wa yaqumna bi i'dad ma yuhtaj ilayhi, yang mereka telah berusaha payah dan mereka melakukan apa yang dibutuhkan. Min al-ikram wal it'am wa ghairi dhalik, seperti memberikan makanan-makanan dan selain dari itu. As'alullah an yubarika fihinna ajma'in. Saya memohon kepada Allah semoga Allah memberikan keberkahan pada mereka seluruhnya. Wa yusliha lahunna azwajahunna wa dhurriyyatihim, dan semoga Allah memperbaiki untuk mereka suami-suami mereka dan keturunan-keturunan mereka. Wa as'alullah ta'ala an yarzuqal jami'a 'ilman nafi'a. Dan saya juga memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga Allah menganugerahkan kepada mereka ilmu yang bermanfaat. Wa 'amalan salihan, dan amalan yang saleh. Wa rizqan thayyiban wasi'a, dan rezeki yang baik lagi luas. Wa an yajziya khairan kull man sa'ama li inja'i hadzal khair, dan semoga Allah membalas semua orang yang ikut andil di dalam terwujudnya perkara yang baik ini. Wa man sa'ada fi biqalilin aw katsir, dan yang membantunya baik sedikit maupun banyak. Aw ra'yin aw mashura aw kalimah, membantunya dengan pendapat-pendapat dan masukan-masukan atau kalimat-kalimat. Bal jami'u insyaallah syuraka'u fi hadzal ajr wa hadzal thawab, semuanya insyaallah berserikat di dalam mendapatkan pahala ini. As'alullah an yaktuba lana fihi ajran 'azima, saya memohon kepada Allah agar Allah mencatat dengannya pahala yang besar. Wa yaj'alhu lana dhukran yawma nalqa, dan Allah menjadikannya sebagai simpanan untuk kita pada hari kita berjumpa dengannya. Wa yunawwir lana bihi wa 'amalina as-salih quburana, dan semoga Allah menerangi dengannya dan dengan amalan-amalan saleh kuburan-kuburan kita. Wa yarzuqana wa iyyakum al-firdaws al-a'la fil jannah, dan semoga Allah menganugerahkan kepada kami dan kalian surga firdaus. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya sami' ad-du'a, wahai zat yang mendengar doa. Ya mujib ad-da'awat, wahai zat yang mengijabah doa-doa. Ajib da'awatina, kabulkanlah doa-doa kami. Waghsil haubatina wa dhunubina, dan bersihkanlah kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kami. Wa kaffir sayyi'atina, dan hapuskanlah kesalahan dan dosa-dosa kami. Wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil 'alamin.